أماما جنود الفداء أعدت الشباب ليوم النداء أعيد بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa man da'a bi da'watihi wa yadda'a wa tariqatihi wa tarattaba khutaw wa jalala aqidat al islamiyyah dan asasan fikrati wa min jasari amali wa masdara li ahkamin syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa ma kana lil mu'minina wa lil mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahum khiyaratu min amrihim. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan satu saja kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini Allah masih memberikan kita sebuah kesempatan, memberikan kita nikmat-nikmat, khususnya dua nikmat yang jarang disadari oleh manusia. Ia adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Mengapa dua ini sangat jarang disyukuri? Karena orang-orang yang jangankan dia beribadah, orang-orang yang maksiat pun perlu waktu luang dan perlu kesehatan. Karena gak enak kalau maksiat pas lagi gak sehat. Betul begitu ya, kalian? Kalau lagi gak sehat terus perlu pacaran, enak gak? Gak enak, enak. Makanya maksiat tuh gak enak kalau lagi gak sehat. Nah kalau lagi gak sehat aja gak enak untuk maksiat, apalagi ibadah. Maka kita sudah diberikan Allah kesehatan, kita sudah diberikan Allah waktu luang, dan kita kemudian gunakan itu semua untuk di jalan Allah, mencari ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberkati Allah dan diri dari Allah. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia. Kepada-Nya kita bersyukur, kepada-Nya kita memohon ampun, kepada-Nya kita meminta segala-galanya, karena kepada-Nya jua kita akan dikembalikan pada satu saat yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kepunyaannya di atas langit dan di atas, sorry, di bawah langit dan di atas bumi, dan kepunyaannya lah nyawa kita, dan mudah-mudahan kita dikembalikan kepada-Nya sebagai jiwa-jiwa yang tenang yang insyaallah diridhoi menjadi penghuni daripada surganya. Salam dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karenanya lah kita mendapatkan sebuah kesempatan untuk memasuki surganya Allah. Kita yakini ini adalah agama yang benar satu-satunya, dan tiada agama yang benar selain daripada Islam yang diturunkan pada Rasulullah. Dan kita berharap, kita memohon pada Allah agar jangan sampai kita hanya mengakui Rasulullah sebagai Nabi kita, tapi mudah-mudahan beliau juga berkenan mengakui kita sebagai umatnya, agar satu saat nanti dikelak tiada satupun naungan selain daripada naungan Allah, maka kita bisa berada di belakangnya barisan Rasulullah, mendapatkan naungan yang sama, menginjakkan kaki di surga yang sama, dan berkumpul di surga di tingkat yang sama. Amin. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, jadi pada hari kita bisa berjumpa. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Khalid Dwi Siaw. Jadi bagi yang belum kenal, bagi yang sudah kenal, silakan latihan melafalkan namanya Khalid Dwi Siaw. Saya rasa memang agak sulit, tidak ada masalah, karena memang itu tidak biasa diucapkan. Kalau yang baru pertama kali jumpa pasti juga merasa aneh. Kenapa merasa aneh? Karena melihat sesuatu yang tidak biasa. Karena kalau melihat yang mata yang titik, yang kepikir apa? Selain Cina apa lagi? Jual elektronik. Makanya kalau orang sipit terus di masjid ngomong Islam rasanya agak-agak aneh gitu, kayaknya nggak biasa. Tapi nggak ada masalah, karena kalau kita tanya sebelumnya jarak antara Arab ke Cina dengan Arab ke Indonesia, lebih jauh Arab ke Cina atau Arab ke Indonesia? Arab Cina atau Arab Indonesia? Arab Indonesia lebih jauh karena diagonal, betul begitu? Arab ke Cina ya paling cuma sekedar horizontal aja kan ya, tapi nggak diagonal. Berarti lebih jauh Arab ke Indonesia dibanding Arab ke Cina. Kalau itu duluan masuk Islam ke Cina atau duluan masuk ke Indonesia? Cina atau Indonesia? Kalau kita Islam masuk Indonesia kapan? Kalian Cina duluan, gimana sih? Kita masuk Indonesia kapan? Kalau di buku sejarah tahun 1600, tahun 1500, tahun 1300. Kemarin baru ada penemuan terbaru yang mengatakan bahwa mungkin Indonesia sudah dimasuki Islam pada tahun 800-an. Karena 818 itu ada surat dari Kesultanan Jambi dikirim kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz supaya dikirim dai ke Nusantara. yang waktu itu Indonesia, Thailand, Kamboja dan sebagainya masih termasuk bagian daripada Nusantara. Seandainya dai dikirim pada tahun 1814 berdakwah di bumi Indonesia, Nusantara keseluruhannya, dan 850-an taruhlah Islam baru punya masjid di Indonesia. Tapi Islam sudah punya masjid di Cina tahun 651. Tahun berapa? 651. Ketika saat Bin Abi Waqqas datang ke negeri Cina, saat Bin Abi Waqqas adalah pamannya Nabi, datang ke negeri Cina berdakwah di situ sebagai penghormatan kaisar, dia membuatkan namanya Masjid Huaisek yang sampai sekarang masih ada di kota Guangzhou. Tahun 651. Islam baru punya masjid di Indonesia kira-kira kemungkinan tahun 850-an. Berarti orang Cina 200 tahun lebih dulu daripada orang Indonesia masuk Islam. Tadi panggil saya kakak kelas, paham? Jadi pada hari ini kita tidak akan bahas Cina, pada hari ini kita akan bahas sedikit tema Islamisme. Jadi Islam is me, Islam adalah saya. Tapi perlu saya sampaikan sebelumnya bahwa banyak protes pada saya. Kenapa protes? Karena biasanya protes adalah cowok-cowok. Mereka bilang, Ustaz kok cewek terus saya diurusin? Buktinya apa tuh? Dua bukunya adalah yang ngurusin cewek. Yuk berhijab sama udah putusin aja. Kan kita tidak mungkin beli yuk berhijab Ustaz. Kan kalau kita berhijab malah haram. Betul, kalau Anda berhijab setelah saya tweet-tweet saya malah gagal kan? Yang kedua, Ustaz, kita kan enggak seksin beli udah putusin aja. Kenapa? Warnanya kan pink. Enggak mungkin kita beli toko buku. Warnanya pink udah putusin aja. Bahkan ada cowok yang udah pergi ke toko buku, dia beli udah putusin aja, saking seksinnya dia bilang, enggak kok, padahal enggak ada yang nanya. Enggak kok, ini untuk adik saya kok, sumpah untuk adik saya. Lain kemudian dia malu belinya. Jadi kenapa sih diurusin adalah cewek semua? Kenapa cowok gak diurusin? Saya katakan, saya udah ngurusin cowok udah dari dulu, bukan cewek aja. Karena 3 buku pertama saya justru lebih banyak itu tujuannya adalah cowok. Pertama, Beauty Inspiration, itu adalah kemudian tentang bagaimana dasar-dasar di dalam Islam. 2, Muhammad Al-Fatih, itu tokoh cowok. Dan itu menjadi role model cowok, termasuk saya, Muhammad Al-Fatih. Yang ketiga tentang habits, itu juga bercerita tentang pengemban dakwah sebenarnya. Yang itu adalah dominasi juga daripada laki-laki. Nah, tapi kenapa dua buku yang terakhir ini justru membahas tentang wanita? Ada ceritanya. Apa ceritanya? Oke, coba lihat di sebelah sini. Lebih banyak mana di sebelah sini? Kayaknya lebih banyak mana? Lebih banyak di sini. Ini kalau perang sudah kalah. Itu sudah 1:2 atau 1:3. Di tempatnya lebih parah lagi. Di tempat-tempat lain yang saya ngisi, itu cowok itu mungkin cuma sekitar 20-30%. Yang lainnya semuanya adalah cewek. Follower Twitter saya 70% adalah cewek. Makanya banyak cowok-cowok yang berkata, usah pilih-pilih ya jawab-jawaban. Jawabannya cewek melulu sih, cowok gak pernah jawab. Bukan itu artinya. Apa artinya? Yang mention saya cewek semua, masalahnya itu. Makanya dijawabnya cewek semua. Artinya apa? Ini kenyataan pada zaman sekarang. Tidak bisa kita pungkiri, cewek-cewek itu sangat banyak sekali. Muslimah mendominasi bangunan Islam. Ini yang kita bisa lihat sekarang. Artinya apa? Jumlah muslimah ini jauh lebih banyak, lebih membludak daripada laki-laki. Ini adalah fakta yang sekarang kita punya. Artinya adalah apa? Berkali-kali saya bilang dalam berbagai forum bahwa wanita-wanita ini, mbak-mbak ini semuanya adalah beban terbesar Islam. Apa tadi? Beban terbesar Islam. Lah kenapa? Karena banyak harus diajari, banyak sudah diluruskan. Tapi selain beban terbesar Islam, juga potensi terbesar Islam. Artinya apa? Kalau wanita-wanita ini semuanya paham tentang Islam, semuanya kemudian memperjuangkan Islam, semuanya punya pencahaya kepribadian yang baik pada Islam, maka insya Allah Islam akan bangkit bukan dari tangannya cowok-cowok, tapi dari tangannya cewek-cewek. Kenapa? Dominasi ini menjadi masalah. Dan gak hanya dominasi, teman-teman sekalian. Kalau kita berbicara tentang dominasi, seluruh bangunan Islam didominasi oleh apa tadi? Muslimah. Maka muslimah jadi beban terbesar Islam, juga potensi terbesar Islam. Dan ini bukan hanya orang-orang muslim yang tahu. Lalu kalau bukan orang-orang muslim yang tahu, ya siapa lagi? Yang tahu dengan sangat jelas sekali adalah orang-orang yang gak senang sama Islam dan pengen Islam hancur. Karena itulah ketika mereka pengen Islam hancur, mereka juga menyerangnya di target ke wanita, kepada muslimah. Loh, emang ada yang gak senang sama Islam? Banyak teman-teman sekalian. Betul? Contoh, kira-kira ada gak yang gak senang sama Islam? Ada gak yang gak senang sama kebaikan? Banyak, dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang. Banyak yang gak senang dengan kebaikan. Contoh, Nabi Adam dan Hawa. Allah ciptakan dengan baik. Allah perintahkan yang baik-baik. Ada gak yang senang sama kebaikan? Ada. Siapa gak senang? Setan. Dalam bentuk iblis. Apa gak senang setan? Setan menawarkan pada mereka untuk kemudian menandingi kebaikan yang sudah diturunkan Allah. Mereka memberikan suatu keburukan. Apa keburukan yang ditawarkan oleh setan? Buah salah, buah Fuad salah, bukan Fuad Kuldi. Fuad bukan Fuad Kuldi. Loh, kan di dalam Al-Quran namanya Kuldi. Bukan Allah yang kasih nama Kuldi. Yang kasih nama Kuldi itu syaitan. Sekaligus menunjukkan apa yang sebenarnya Allah tawarkan untuk menandingi kebaikan. Apa yang setan tawarkan untuk menandingi kebaikan? Apa yang setan tawarkan? Makan buah ini. Kalau Anda makan buah ini, Anda akan jadi kholidina fiha, abadi selama-lamanya. Kholidi asal katanya kholidina itu, abadi. Berarti kalau Anda makan buah ini, Anda enggak bakal mati-mati. Yang setan tawarkan, yang kejahatan tawarkan adalah keabadian atau fananya dunia. Anda bisa abadi, enggak mati-mati, menikmati segala sesuatu yang Anda lihat sekarang, menikmati segala sesuatu yang Anda punya sekarang, enggak mati-mati dan enggak akan kembali pada Allah. Khuldi. Sedangkan Allah tidak mengatakan pohon itu pohon khuldi. Allah cuma katakan wala taqroba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Maka nama pohonnya pohon ini. Lihat ya. Allah enggak pernah sampaikan pohon ini kalau Anda makan Anda bakal kemudian hidup selama-lamanya. Enggak. Yang ngomong itu siapa? Syaitan. Syaitan menjanjikan keabadian di dunia. Syaitan menjanjikan fananya dunia, sementara Allah menjanjikan keabadian di surga. Tapi ternyata dari dulu sampai sekarang tawarannya sama. Kalau zamannya syaitan tadi, zamannya iblis tadi, dia tawarkan buah kuldi. Zaman sekarang sama. Orang enggak mau mati. Orang takut mati cinta dunia. Betul begitu? Persis seperti kata Rasul. Persis seperti godaan iblis zaman dulu. Apa buktinya? Pakailah krim anti penuaan. Dengan yang Anda enggak akan tua-tua. Dunia lagi diomongin katanya. Apalagi banyak hal tentang hal seperti itu. Supaya enggak mati-mati, supaya dunia bisa dinikmati dan sebagainya. Tawaran dari dulu sampai sekarang sama aja. Banyak orang-orang, banyak kelompok-kelompok yang enggak senang dengan Islam. Zaman dulu iblis bentuknya adalah jin. Zaman sekarang dia tampak bala tentara. Bala tentaranya bala tentara manusia. Kok bisa begitu? Coba kita lihat. Kata Allah, minan jinnati wannas. Gitu kan ya, dalam surat An-Nas kan ya, bahwa setan itu ada dua. Kerjanya yuwaswisu fi sudurin nas. Dia memberikan desas desus, memberikan bisikan-bisikan pada hati manusia. Minan jinnati wannas. Yang lebih kuat setan dalam bentuk jin atau setan dalam bentuk manusia? Yang lebih berbahaya setan dalam bentuk jin atau setan dalam bentuk manusia? Malik bin Dinar, seorang ulama salaf, pernah ditanya, yang mana lebih berbahaya, setan dalam bentuk jin atau setan dalam bentuk manusia? Malik bin Dinar tanpa berpikir panjang langsung menjawab, setan dalam bentuk manusia. Nah, kenapa setan dalam bentuk manusia? Beliau menjelaskan, setan dalam bentuk jin, ketika kita baca ta'awud, dia kabur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kabur. Itu kalau setan dalam bentuk jin. Tapi kalau setan dalam bentuk manusia kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dia sedekat berpikir, lu mau ngomongin gue ya? Dia nantangin. Ini setan dalam bentuk manusia. Kalau setan dalam bentuk jin, dia cuma bisa membisiki, menggoda kita dan ikut dengan kemauan dia. Tapi setan dalam bentuk manusia? Enggak. Dia ngajakin, bahkan bayarin. Bagi dukung yuk, enggak deh. Gue bayarin deh, gak ada duit ya. Gue bayarin. Nah itu benar, setan dalam bentuk jin dan setan dalam bentuk manusia. Saking banyak yang gak senang sama Islam, maka mereka pengen agar Islam rusak. Dan yang mereka target adalah teman-teman akhwat. Jadi teman-teman akhwat ini, muslimah-muslimah ini jadi barang rebutan. Jangan kira dulu, rebutan antara good and evil. Antara baik dan buruk. Nah kenapa? Mereka tahu persis, kalau mereka bisa menghancurkan wanita, mereka bisa menghancurkan muslimah, maka mereka menghancurkan dominasi terbesar bangunan Islam. Dan ternyata mereka tidak hanya merusak dominasi terbesar bangunan Islam, mereka bawa dua yang lain untuk rusak bersama mereka. Siapa? Satu, suami-suaminya akan ikut rusak juga. Lah kenapa? Karena ada pepatah yang mengatakan men sini in woman sono, ibu sekalian. Tahu artinya? Oh, itu sudah lewat. Men sana incorporate sana itu sudah lewat. Itu zaman dulu. Itu tidak terbukti, ibu sekalian. Di balik tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Betul itu? Tidak terbukti. Pernah lihat orang gila? Sehat atau sakit? Sehat semuanya. Karena di jalan-jalan terus tidak pernah sakit. Kemudiannya. Nah, maka tidak selalu di belakang tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Yang benar yang tahun 2013 baru saja ditemukan pepatahnya men sini in woman sono. Artinya di balik seorang lelaki yang kuat terdapat wanita yang hebat. Jadi di balik seorang lelaki yang kuat terdapat wanita yang hebat. Tapi kalau di balik seorang lelaki yang kacau pasti terdapat wanita yang ketiga. Jadi men sini in woman sono. Contoh misalnya, seorang Felix Yao gak akan bisa mengisi di depan bapak ibu sekalian. Saya gak punya penjaga gawang yang hebat. Saya gak punya pemain belakang yang hebat. Dia yang buat saya tenang ketika saya bisa keluar. Dia buat yang tenang untuk kemudian jagain anak-anak saya ketika saya kemudian berpergian kemana-mana. Kalau saya nggak punya istri yang baik, saya nggak mungkin bisa nggak mungkin bisa tenang di luar. Nah, kenapa? Ya bagaimana bisa tenang? Baru pulang capek-capek dakwah, sampai rumah tuh WC belum digosok-gosok. Jadi kita kemudian nggak ada kemudian seorang yang kita bisa kemudian di mana kalau kita punya masalah kita ngobrol, di mana kemudian kita punya hal-hal yang sulit kita berbagi, maka sulit bagi seorang laki-laki untuk bisa keluar. Dan kalau seandainya suaminya punya istri yang tidak soleh, maka suaminya bisa menyebabkan, istri yang bisa menyebabkan suaminya berlaku dosa. Benar atau benar? Banyak yang korupsi kan gara-gara gitu. Pi, tetangga udah beli mobil baru tuh. Masa mobil kita itu aja? Ambil dong duit sedikit kan gak apa-apa demi kebaikan umat. Misalnya, umat yang mana? Tapi intinya adalah seperti itu. Maka yang pertama adalah yang dikhawatirkan, tatkala mereka merusak laki-laki, mereka juga merusak wanita, mereka merusak laki-lakinya, suami-suaminya. Yang kedua yang lebih parah, tatkala mereka merusak muslimah, mereka merusak anak-anaknya. Ini yang lebih parah. Kenapa? Seorang anak itu ikut pada ibunya. Makanya saya tutup pernah berkata, kalau ada seorang anak yang kacau, seorang anak yang dia anggapnya jelek, seorang anak yang dia jahat, maksiat, tapi kalau selama dia punya ibu yang baik, insya Allah anak ini jadi baik. Benar atau benar? Kita udah banyak lihat. Tapi kalau seorang anak itu baik, gak maksiat, taat sama Allah, tapi ibunya yang kejat, nah ini bahaya ya. Ibunya pergi ke dunggeng, dengan yang pergi sama laki-laki lain gak ada masalah, terus kemudian kemana-mana menonjolkan segala sesuatu yang bersifat fisik, maka anaknya pasti akan ikut-ikutan. Benar atau benar? Ini di fungsi seorang ibu. Kenapa? Mohon maaf, bukan saya mengesampingkan laki-laki. Bukan. Tapi ini faktanya adalah, banyak anak-anak hebat lebih dilahirkan oleh sebuah keluarga yang terpaksa tidak punya bapak daripada terpaksa tidak punya ibu. Artinya apa? Dalam sebuah keluarga, yatim atau piatu yang lebih banyak mana? Yang lahir anak-anak hebat dari situ. Anak yatim atau anak piatu? Anak yatim. Gak percaya? Contoh, Rasulullah, anak yatim. Imam Syafi'i, anak yatim, jadi imam besar. Ibunya hafal Quran. Imam Ahmad bin Hanbal, anak yatim, tapi ibunya hafal hadis. Banyak. Dan ahli hadis, makanya anaknya juga ahli hadis juga. Maka banyak ibu-ibu yang kemudian hebat, membesarkan anak sendiri karena gak ada bapaknya, jadi seorang anak yang hebat. Tapi jarang bapak-bapak yang kemudian punya anak, gak ada ibunya, jadi anak yang hebat. Jarang. Contoh lagi misalnya, tahu Nabi Ismail, yang sebetulnya yang kita peringati perjuangannya. Nabi Ismail kan dibesarkan tanpa seorang ayah, walaupun ada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kemudian sudah waktu itu kemudian ketemu ketika peristiwa kurban. Kemudian Nabi Ismail itu melihat bapaknya. Kenapa bapaknya galau? Jadi bapaknya sedih. Bapaknya merasa bingung. Nah, kenapa? Bolak balik, mau ngomong gak jadi, mau ngomong gak jadi. Nabi Ibrahim kan begitu ya. Kalau lagi tertekan masalah, dia mau ngomong itu agak susah. Dia lebih banyak curhat pada Allah. Ceritanya, ketika kemudian dilihat oleh Nabi Ismail tanya pada bapaknya, wahai ayahku, ada apa sih? Kenapa begitu galau? Kenapa begitu risau? Kenapa sekarang kau bingung? Katakan kalau ada sesuatu. Nabi Ibrahim bilang sama anaknya, begini ceritanya, saya dapat mimpi dari Allah. Dalam mimpi itu saya diminta untuk menyembelih kau anakku, dan saya berkali-kali minta sama Allah untuk menjelaskan ini mimpi benar atau tidak. Tapi ternyata sudah berkali-kali bapak dapat mimpi dan ini yang saya laksanakan. Saya harus menyembelih kau sebagai kurban. Apa kata Nabi Ismail yang benar itu? Kabur, takut, enggak. Apa kata Nabi Ismail? Seandainya ini perintah Allah wahai bapakku, lakukan. Niscaya kau mendapatnya aku sebagai orang-orang yang sabar. Jadi kan ya, lakukan. Kalau ini perintah Allah, saya akan bersabar. Karena perintah Allah, gak mungkin salah. Dapat dari mana keyakinan anak semacam itu? Coba ya, dapat dari mana keyakinan anak semacam itu? Dapat dari dulu. Apa dari dulu? Seorang bapak, Nabi Ibrahim. Nabi Ismail yang waktu dalam kain lampin, masih dalam gendongan. Ibunya, Siti Hajar, bertiga jalan sampai ke lembah Baka. Sampai ke lembah Baka, yang waktu itu lembah Baka belum ada penghuninya. Jangankan binatang, tanam mana aja malas. Karena saking kerontangnya itu ya, gak ada air sama sekali, gak ada kehidupan sama sekali. Tiba-tiba sampai di situ, Ibrahim tiba-tiba pergi ke arah utara, ninggalin anak sama istrinya. Bisa dibayangkan gak ibu-ibu sekalian? Ibu-ibu diajak daerah 4 jam dari Bandung ke arah utara misalnya. Utara ada gak ya? Ada ya? Karena utara saya bawa 4 jam sampai ke tempat yang gak ada penghuni sama sekali. Tiba-tiba kalian ketinggal. Kira-kira gimana bu? Ngamuk, lemparin batu sebenarnya suaminya. Ini Siti Hajar juga sama, merasa aneh. Kenapa dia meninggalkan? Dia tanya, wahai Ibrahim mau kemana? Ibrahim diam, seperti biasa, tertekan beliau diam. Ditanya lagi, Ibrahim mau kemana? Diam lagi. Setelah ditanya dua kali gak jawab, pertanyaannya diganti. Wahai Ibrahim, apakah ini adalah perintah Allah? Apakah ini adalah suruhan Allah kepada engkau? Ibrahim balik, karena memang sudah merasa istrinya mengerti, memegang pundak istrinya, menatap pandangnya lalu bilang, ini perintah Allah. Apa jawaban ini aja? Kalau ini perintah Allah, pergilah. Allah selama-lamanya tidak akan pernah menelantarkan kami walaupun di tempat seperti ini. Coba ya kak, keyakinan bahwa setiap yang diputuskan Allah adalah benar. Itu yang ngajak siapa? Ibunya. Bukan bapaknya, ibunya. Sampai jadi Nabi Ismail itu. Jadi Nabi Ismail itu persis ibunya. Omongannya, keyakinannya beda dengan Nabi Nuh. Jadi kan ya, air meninggi, perahu sudah naik. Ketika ketemuannya, ayo nak sini nak, naik ke perahu bapaknya. Anaknya bilang, sorry pak, saya lebih percaya dengan gunung aja. Saya daki bukit aja, bukit tidak akan sampai air di situ. Saya lebih percaya bahwa air adalah tempatnya rendah, tidak tempatnya tinggi. Saya naik bukit aja, saya tidak mau naik. Dari mana sifat seperti itu? Ibunya! Disuruh naik, tidak tahu itu. Ibunya mengajar pada anaknya. Maka betul Allah memberikan perumpamaan, begitulah. Tanaman-tanaman yang baik tumbuh dari tanah-tanah yang baik. Begitu juga tanaman-tanaman yang tumbuh di atas tanah yang jelek hanya menyiksa tanaman tersebut. Itu kata Allah. Bisa dipahami dari saya? Ibu adalah penentu daripada segala-galanya bagi anak. Kalau ibunya rusak, anaknya lewat. Kalau ibunya baik, insya Allah kemungkinan besar anaknya baik. Maka mereka sangat serius untuk menyerang ibu-ibu sekalian. Bagaimana caranya? Nih, terangannya. Dengan 3M. Sebelumnya perkenalkan dulu, nah ini biodata sendiri. Jadi gak panjang-panjang. Penulis pengaman dakwah, reestablishment of syariah khilafah, membaca penulis, pendengar menyampaikan berharap berbagi surga bersama syuhada. Saya bukan berharap saya bagi, saya berharap mereka mau bagi saya tempatnya. Jadi kira-kira begini. Jadi itulah kemudian sedikit kemudian daripada biodata. Nah ini kemudian 3F yang kita bicarakan. Bagaimana orang-orang itu menyerang kita? Mereka menyerang dengan 3F. 3F itu apa? Food, fun, fashion. Masih ingat? Apa itu 3F? Food, fun, fashion. Kenapa mereka menyerang dengan 3F? Karena 3-3 ini sangat dekat dengan wanita. Karena itu pandangan ini memang saya dedikasikan untuk yang dominasi, wanita. Kita bahas banyak tentang wanita tadi. Lah kenapa 3F? Food, fun, fashion. Yang pertama food. Laki-laki itu gak banyak tahu tentang makanan bagi sekalian. Mereka banyak tahu makan iya, tapi gak banyak tahu tentang makanan. Saya gak bisa masak, tapi saya siap makan. Itu adalah food. Berarti food ini yang beli siapa? Ibu-ibu sekalian. Kalau ibu-ibu gak ngerti makanan mana yang halal, makanan mana yang tidak halal, makanan mana yang haram, makanan mana yang mendekati haram, maka disitulah ibu-ibu menyuplai anak-anaknya dengan makanan-makanan yang tidak halal. Kalau ibu-ibu di rumah sudah menyuplai anaknya dengan makanan-makanan yang tidak halal, kira-kira anaknya jadinya gimana? Wajar aja bandel. Wajar aja ketika diomongin gak mau denger. Wajar aja suaranya lebih kuat daripada suara ibunya. Karena makanan yang tidak halal. Food. Yang kedua, fun. Fun itu apa? Hiburan. Kesenangan. Konser musik, telenovela, TV, idola Korea, dan sebagainya. Nah, itu kena semua. Nah, jadi itu namanya fun. Kesenangan yang akhirnya melupakan orang daripada Allah. Mereka melihat bahwa hidup ini seperti itu semua. Termasuk pacaran adalah bagian daripada fun. Yang ketiga, sudah fun apa? Fashion. Fashion apa? Pakaian, penampilan. Sehingga mereka berusaha untuk kemudian mengganti cara berpikir seorang muslimah agar cara pikirnya enggak seorang muslim lagi. Nah, tujuan daripada 3F ini mengerikan. Hasilnya apa? Mereka membentuk cara berpikir muslimah. Mereka membentuk cara berpikir mbak-mbak yang di sebelah kita ini. Sehingga mereka tidak lagi bangga ketika mereka bisa melaksanakan Islam. Sebaliknya, mereka bangga kalau bisa sesuai dengan orang-orang zaman sekarang yang dikatakan keren. Gak percaya, ini contoh. Kira-kira gimana mbak-mbak sekalian yang masih muda? Kalau anda sudah S2 atau anda sudah S3, tiba-tiba anda bilang sama ibu anda, Bu, saya pikir saya sekolah sampai di sini sudah cukup, dan saya sudah karirnya sudah cukup, dan sekarang saya memutuskan karena saya sudah punya anak, saya mau jadi ibu rumah tangga 100%. Apa kata ibunya? Sayang banget. Ya Allah, udah S2, udah S3, ngapain kamu jauh-jauh kuliah? Ngapain lama-lama kuliah ngabisin uang ibu bapakmu cuma jadi ibu rumah tangga? Ngapain? Sayang banget. Coba anak yang lihat nggak lulus SD jadi rumah tangga, apa yang orang katakan? Memang pantas dia jadi ibu rumah tangga karena lulusan kelas 6 SD. Seolah-olah ibu rumah tangga harus yang goblok. Betul begitu? Jadi kalau ibu rumah tangga pintar itu enggak masuk, enggak usah jadi ibu rumah tangga. Sehingga orang mulai meremehkan pekerjaan rumah tangga. Umum warobatul bait tinggal kenangan. Lah kenapa? Wanita-wanita sudah mulai dididik dengan cara pikir tertentu sehingga mereka harus meninggalkan rumah. Ketika mereka punya gaji 2 digit atau gaji 3 digit bahkan, mereka punya sopir pribadi, mereka punya rumah, mereka kemudian setiap hari bolak-balik kemudian Jakarta, Paris, Bandung, kemudian apa lagi? Paris, Bandung, Jakarta, Cirebon, Manchester dan sebagainya. Mereka dikatakan sebagai wanita sukses, wanita karir, wanita modern. Tapi ketika mereka kemudian ngajar di rumah, mereka kemudian mengurus anak-anaknya, seolah-olah membuang-buang waktu dan membuang-buang duit serta membuang-buang tenaga. Betul begitu? Karena itu dianggap tidak ada hasilnya. Benar atau benar? Banyak orang-orang kemudian berpikir seperti itu. Mereka dididik dengan cara bagaimana orang-orang bukan Islam berpikir. Apalagi mereka diharuskan keluar rumah. Ketika mereka diharuskan keluar rumah, mereka kemudian terpapar lebih banyak di dunia pekerjaan. Mereka mulai berhadapan dengan masalah-masalah baru. Harus berhadapan dengan pria-pria. Setiap hari kontak, setiap hari kontak. Kalau orang Jawa, wedek presto, jalara, soko kuliner, begitu sekalian. Jadi munculnya cinta itu gara-gara banyak makan-makan bersama, begitu sekalian. Jadi bukan lino lagi, sekarang kuliner. Ketika kemudian sudah banyak SMS mulai muncul hal-hal yang lain. Apa? Selingkuh. Benar, ini selingkuh dilihat nih. Ayam kawin sama ayam, mananya bukan ayam. Benar, ya? Nah, ini selingkuh yang terjadi. Apa yang terjadi? Ketika wanita-wanita sudah bekerja, ketika wanita-wanita kemudian sudah terpapar pada dunia-dunia yang bukan dunia awal mereka, maka anak-anak kemudian ditelantarkan, muncul children daycare, muncul banyak-banyak orang kemudian menitipkan anak-anak. Kenapa? Ibu bapaknya sudah sibuk bekerja, ibu bapaknya sudah tidak ada di rumah, maka muncul children daycare. Yang bagi saya sangat menghindari semua itu. Dan kenapa? Satu, walaupun saya dulu belum muslim, saya sudah ngambil cara pandang bapak saya. Bapak saya punya istri, ibu saya, dia bilang sama ibu saya, selama saya masih bisa cukupi kamu, kamu gak usah kerja. Nah kenapa? Karena tugas saya mencukupi kamu, kamu di rumah saja. Itu dikatakan pada ibu saya. Pas masa saya ngambil pandangan bapak saya setuju. Apa? Setelah masuk Islam, pertama kali ketika saya menghisba istri saya, termasuk klausul yang saya tuliskan dalam surat saya adalah bahwa saya minta dia gak usah kerja. Bukan berarti kerja dalam Islam haram, tidak sama sekali, tidak haram. Boleh wanita bekerja. Tapi kalau saya disuruh milih, enggak. Kenapa? Saya bilang sama dia, saya enggak mau jadi seorang orang tua yang ketika anak saya sudah gede, anak saya sudah SMP, SMA, atau dia sudah mulia, kemudian dia jatuh bermaksiat yang enggak saya suka, kemudian saya bilang sama istri saya yang penuh penyesalan, Dik, coba kita menghabiskan lebih banyak waktu buat dia. Tahu saja. Coba kita lebih banyak menghabiskan waktu buat dia. Coba kalau kamu enggak kerja, coba dulu saya kemudian lebih banyak menghabiskan waktu buat dia. Mungkin ini enggak akan terjadi. Saya enggak menyesal. Saya gak menyesal. Yang saya mau ketika saya sudah, dia sudah gede dan kemudian dia bermaksiat sesuatu yang saya suka, saya mau bilang sama istri saya, Dik, saatnya kita bertawakal pada Allah. Yang terbaik sudah kita berikan, seluruh pendidikan yang terbaik sudah kita berikan, kita sudah ajari dia yang baik. Kalau ini memang terjadi, mungkin inilah kita lebih harus banyak bermunajat pada Allah, dan mungkin ini saatnya untuk kita untuk sabar. Karena kenapa? Ini ujian bagi kita. Bisa dipahami, Bapak-Ibu sekalian. Saya gak menyesal. Maka saya kamu ketika anak saya ketika berdoa, Robi Firli wali walidaya warhamu makamah robbaya isogiro, dia doain pembantu. Atau dia doain guru-gurunya di daycare, sama ibu sekalian. Maka saya enggak mau. Maka saya bilang sama istri saya, bukan orang lain harus ngajarin anakmu menghafalkan Quran. Kamu yang harus menghafal Quran supaya anakmu belajar dari kamu. Bapaknya harus menghafalin Quran supaya bapaknya bisa ngajarin dia untuk menghafal Quran. Bapaknya harus paham tentang agama supaya dia bisa ngajarin anaknya tentang agama. Bukan berarti kemudian meremehkan sekolah, tidak. Tapi saya pengen agar dia doain saya. Kama robbayani shodiro. Sebagaimana mereka mendidik kami ketika masa kecil. Tapi sekarang sudah hilang, terbuang percuma. Apalagi kemudian yang ada sekarang bisa kita lihat. Banyak sekali pertengkaran rumah tangga. Kenapa pertengkaran rumah tangga terjadi? Semua gara-gara tadi. Wanita terpapar di dunia luar, mereka dapat penghasilan. Yang sialnya, kalau penghasilan laki-laki lebih kecil daripada penghasilan wanita. Biasanya, wanita, mohon maaf, ini biasanya dengan semua. Jadi besar kepala. Rumah kita bayar barang. Listrik kita bayar barang. Pam kita bayar barang. Kenapa harus kamu yang menentukan segala sesuatu? Kenapa harus kamu yang memutuskan segala sesuatu? Berantem. Yang lihat siapa? Yang kesian siapa? Anak-anak duduk rumah. Maka jangan heran tatkala anaknya besok bantah sama ibunya. Kamu gak boleh begini. Siapa bilang saya gak boleh begini? Kamu harus begini. Kenapa ibu ngatur-ngatur saya? Loh, kan saya ibumu. Loh, siapa yang minta kamu jadi melahirin saya? Loh, kamu ngelawan ya? Kamu juga ngelawan sama suamimu. Ayo. Gimana ya? Karena mereka lihat. Belum, mereka lihat apa yang terjadi di depan mata mereka dan itu mereka jadikan dalil. Ketika suami kemudian boleh dibantah, kenapa ibu gak boleh dibantah? Ketika kita bertentang keluarga, jangankan bicara keluarga dalam pandangan Islam. Jangan dulu deh kita bicara keluarga dalam pandangan orang Cina dulu deh. Ya kenapa? Karena yang umum orang Cina. Orang Cina punya satu pepatah, ikesan ikan lauku. Satu gunung, satu harimau. Kalau ada dua harimau, pasti berantem. Betul begitu? Maka Allah telah menentukan di dalam Islam, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Seorang laki-laki pemimpin atas wanita. Di mana walaupun laki-laki itu kemudian dia memimpin, dia ditaati. Walaupun wanita mungkin benar di satu saat, tapi tetap pemimpinnya adalah laki-laki. Yang dia bukan berarti kemudian bantah, tapi sama-sama bareng-bareng. Tapi yang menentukan adalah laki-laki. Tapi tentu laki-laki yang tahu diri juga, bukan laki-laki yang bermaksiat. Laki-lakinya tahu diri, wanitanya tahu diri. Itu di dalam Islam. Maka muncul perselingkuhan dan sebagainya, muncul masalah keluarga dan sebagainya. Tingkat perceraian naik. Contohnya seperti apa lagi? Yang sangat jelas sekali, Miss World yang kemarin. Itu kan ya? Sorry, masih berlangsung sekarang. Miss World. Nah kenapa? Kita menolak Miss World itu bukan hanya karena kontes bikini. Yang kalau kontes bikini diganti jadi sarung, itu lantas jadi boleh. Tidak. Itu impor perang pemikiran. Itu yang kita tolak. Nah kenapa? Karena dengan hal seperti itu, maka muncullah ratu sejagat. Jadi yang dimaksud ratu sejagat apa? Yang rambutnya bagus, tidak bercabang. Kalau disisir, langsung jatuh sisirnya. Gak nyambung di tengah-tengah. Gitu kan ya? Yang shiny, gitu kan ya? Yang gak ada ketombe. Terus apa lagi? Yang kulitnya mulus. Saking mulusnya kalau ada lalat yang meninggal, dia terpleset. Gitu kan ya? Yang badannya sintal, lembut tubuhnya bagus. Itulah ratu sejagat. Tidak ada lagi di pikiran muslimah-muslimah bahwa wanita terbaik di dunia adalah Maryam. Dan wanita terbaik di surga adalah Khadijah. Gak ada lagi. Mereka gak tanya Khadijah. Mereka jangan tanya lagi tentang Maryam. Saya gak tahu. Kenapa? Yang dipikirin ratu dunia. Maka jangan heran pulang dari sini ketika melihat Iswat. Orang melihat Iswat. Mereka kemudian terobsesi dengan memperbaiki penampilan fisik dan melupakan sama sekali isi daripada fisiknya. Betul begitu? Ini sudah terjadi sekarang. Di Korea sudah begitu. Korea itu bapak sekalian. Siapa yang nonton, nonton film Korea? Gak berani jawab. Oke. Okay. Kalau gitu kita lihat. Nih, sebenarnya saya kasih tahu ya. Yang namanya film itu adalah ekspresi daripada kenyataan yang tidak pernah terjadi. Apa tadi? Ekspresi kenyataan yang tidak pernah terjadi. Contoh, Amerika punya banyak superhero. Hulk, Iron Man, Spider-Man, Superman, gitu kan ya. Thor dan sebagainya. Kenapa? Mereka membayangkan dunia yang gak pernah ada. Apa? Kriminalitas yang sangat banyak di Amerika. Kriminalitas yang sangat banyak membuat mereka membayangkan enak dunia tanpa kriminal. Mereka buat superhero supaya kriminalnya hilang. In their mind. Cuma di dalam kepala mereka. Hayalan mereka saja. Sama kayak film Korea. Romantis? Romantis. Emang di Korea benar romantis kayak begitu? Pernah ke Korea? Saya sudah pernah. Dan gak ada romantis seperti itu. Gak ada cerita romantis seperti itu. Lah kenapa? Karena yang ada adalah justru karena mereka merindukan yang romantis-romantis, mereka buat film romantis. Kalau saya gak perlu buat film romantis, di rumah sudah romantis biasa. Kan begini ceritanya. Nah kalau kita lihat orang-orang Korea balik lagi tentang masalah fisik tadi, mereka tak kalah lulus SMP, lulus SMA, tau gak hadiah yang diberikan pada anaknya? Operasi plastik. Itu hadiah yang diberikan pada anaknya. Dengan kata apa? Orang-orang sudah mulai menilai pada fisik. Gak ada ruang lagi pada kemudian hati, isi. Bisa dipahami ke saya buat kalian? Ini 3F. Food, fun, fashion. Berbahayanya lebih daripada pemurtatan. Lah kenapa lebih berbahaya daripada pemurtatan? Kalau pemurtatan sudah murtad, itu sudah beda agama. Contoh, kalau saya pakai kalung salib sering dipong di sini, anak mau gak ada nanti kalau dengerin saya? Mau gak? Jangankan dengerin, datang aja gak mau. Ngapain datang? Kita dengerin orang bukan muslim, ngapain? Tapi kalau saya muslim, kemudian saya mulia Islam agamanya, tapi ngomong pemikiran-pemikiran selain Islam, masuk. Gelarnya kiai. Gelarnya LC. Tapi ngomongnya, Muhammad itu cuma tokoh sejarah. Bukan yang harus kita sucikan. Ada gak yang begitu? Banyak. Ngomongnya muslim. Katanya punya pesantren. Tapi ngomongnya, Al-Quran bukan kitab suci. Tapi kitab cuma kitab sejarah Arab saja. Jangan mau dibodohi Arab. Ada yang begitu? Ada. Itu yang lebih jos daripada orang-orang non-muslim yang ceramah tentang Islam. Bisa dipahami? Gozul fikar. Apa tujuan gozul fikar? Banyak termasuk fashion. Food, fun, and fashion. Tuh, fashion tuh. Orang-orang, terutama mbak-mbak ini ketika pergi ke toko belanja, kalap. Kenapa kalap? Punya daftar belanja 15 di rumah harus dibeli, sampai ke tempat belanja belinya 25. Yang 25-25 nya gak ada di daftar itu. Kalap kalau belanja. Percaya gak ada tas yang harganya $2,000? Percaya gak harganya $2,000? Jangan tuh $2,000, tak. $20,000 gak ada. Saya tahu ada tasnya $20,000. Apa mereknya? Hermes. Oh, berarti belum beli itu berarti. Nah, kenapa? Bacanya bukan begitu. Itu maksudnya salah. Maksudnya salah. Berarti gak tahu. Masih pakai barang KW berarti. Bacanya Army, bukan Hermes. Army itu bahasa, kok bahasanya tulisnya Hermes banyak? Ya itulah bahasa Perancis itu bahasa yang munafik. Tulisan sama bacanya beda. Enggak, kita gak bahas itu. $20,000, bisa bayangin gak $20,000? $20,000 itu berapa, Pak? 200 juta. Kebayang gak? Tas 200 juta. Kenapa saya tahu ada tasnya 200 juta? Karena saya pernah nemenin bos-bos ke Paris. Posisinya saya bukan ustaz, posisinya adalah saya karyawan, saya di perusahaan tertentu. Nah, saya pergi sama mereka bareng-bareng sama bos-bos yang duitnya sudah enggak ada nolnya lagi. Ketika mereka lagi belanja, saya biasanya kabur kemana untuk jalan-jalan. Ketika pas pulang, mereka langsung mulai ngomong, saya beli ini loh, saya dapat tadi di toko itu, harganya berapa? $1,800. Saya berarti kemahalan dong, $1,850. Ngomongin gitu, saya bilang, ini $20. $20 saya bilang, enggak sana $20. Saya langsung keluarin dompet saya, langsung bilang, ini harganya $20 loh. Rupiah. Yang sudah ada campuran itu. Jadi, kamu malu-malunya dari sini, saya beliin dompetnya $300. Tuh, saya bilang, kenapa saya pengen sini pakai dompet yang lebih mengelebar isinya. Tapi saya gak mau. Kira-kira kenapa saya lihat banyak orang kemudian kesusahan, yang enggak makan, yang segala-gala macam, tapi ada orang yang sanggup beli tas $20. Sampai di situ saya berpikir, apa keistimewaan tas $20 dibandingkan tas $50 yang dijinjing juga sama, ditenteng juga sama. Setelah saya berpikir semalaman, akhirnya saya bisa kemudian mengerti artinya. Ternyata tas-tas itu dipakai dalam special occasion. Sebuah kesempatan khusus. Apa sebenarnya? Ketika ada arisan bersama kaum-kaum terkemuka. Maka itu tas mulai dipakai, dijinjing, harus kemudian dijinjing, kemudian labelnya di depan supaya kelihatan, jangan di belakang. Sebenarnya jalannya pelan-pelan. Nah, biar kelihatan. Kalau bisa price tag-nya gak usah dilepas. Mode, food, fun, fashion. Food, fun, fashion. Terutama fashion sudah dijadikan sebagai sebuah penanda status. Statusisasi. Penanda status bagi orang. Orang kaya gak main kalau produk-produk dalam negeri. Orang kaya main produk-produk luar negeri. Ternyata produk luar negeri juga ada tingkatan-tingkatannya. Ada tobat-tobatnya. Semakin brand tinggi, semakin tinggi status seseorang. Ngeri sekalian. Food, fun, fashion. Tapi tidak lagi tempat untuk hafalan hadis. Zaman dulu, Siti Aisyah diutamakan di atas kemudian wanita-wanita lain karena dia paling banyak meriwayatkan hadis. Zaman dulu ada seorang muslimah yang Rasul suruh langsung ajarkan anak-anak tentang bahasamu karena bahasamu bagus, maka dia mengajarkan bahasa kepada anak-anak. Dia dinilai daripada apa yang dia punya, bukan apa yang dia tampilkan. Tapi zaman sekarang tidak. Ketika orang sudah tidak punya apa yang di dalam kepala, orang mulai menunjukkan apa yang di luar badan. Betul begitu? Nah, kalau gitu, kalian. Tes, masih bagus suara saya? Ya, memang bila suara saya bagus. Jadi tujuan Nuzul Fikar adalah bukan mengganti pemikiran Islam, tapi mengganti pemikiran, bukan mengganti orang agar murtad, tapi dia memasukkan pemikiran kufur sehingga prinsip-prinsip Islam tertinggal hanya kulitnya. Dan ini yang terjadi sekarang. Sebenarnya Pak, orang pengen tetap disebut Islam, tapi dia tetap mau maksiat. Dia tetap mau makan riba, dia tetap mau kemudian gak terpisah daripada riba, tapi dia tetap mau di kamar Islam. Ya sudah, kalau itu solusinya apa? Saya walaupun makan riba, tapi saya sedekah. Tapi saya belum masjid. Pemikiran-pemikiran yang kemudian bukan daripada Islam. Dia tetap mau dibilang rohis, tapi dia pengen mati. Jadi dia rohis tapi pacaran. Pacaran Islami, sekalian. Ada gak pacaran Islami? Ada, saya bilang gak ada. Itu kemarin baru ada. Bagaimana pacaran Islam ini? Saya kasih tahu. Pacaran Islam adalah pacaran yang dimulai dengan basmalah, lalu diakhiri dengan hamdalah. Dan tempatnya tempat-tempat yang Islami, seperti pelataran masjid lalu di bawah bedung. Dan pacarannya di waktu-waktu mustajabah. Sepertinya malam terakhir. Enggak ya, enggak ada ya, awas ya. Enggak ada. Tapi kalau orang-orang dia mau tetap menjadi dikatakan Islami, tapi dia enggak mau meninggalkan maksiat, muncul konsep-konsep Nuzul Fikar. Pemikiran-pemikiran yang bukan Islam, tapi di alamakan seolah-olah Islam. Enggak perlu sholat, yang penting eling. Enggak ada yang namanya kafir. Yang ada adalah orang yang menolak kebenaran. Tapi enggak ada yang namanya kafir dan lain sebagainya. Hati-hati, sudah disebutkan sama ketua pemuda Istiqomah tadi, banyak paham-paham sesat muncul di antara kita dan tidak jarang disampaikan oleh orang-orang cendekiawan yang terkemuka yang sering muncul di TV-TV. Bisa dipahami ya teman-teman sekalian? Gosul pikar. Nah, gosul pikar yang paling banyak terjadi pada apa? Pada kemudian pakaian. Ini fashion kita bahas dulu karena dalam menyuruh hijab dan udah putusin aja. Nanti kita bahas juga hijab dulu sebentar. Nanti kita akan bahas nah udah putusin aja. Nah, bagaimana kalau itu pakaian yang benar di dalam Islam? Bagaimana pakaian yang syar'i di dalam Islam? Jadi gini ceritanya. Sebelum masuk iman, saya kasih tahu dulu. Pakaian yang syar'i di dalam Islam itu ada 3 sering. Hijab yang syar'i di dalam Islam ada 3 aspek. Ada berapa aspek? Apa nih baik-baik? Ini rumus hijab syar'i. Rumus hijab syar'i satu adalah 24.2.31. 24.2.31 itu rumusnya. 24.2.31 plus 33.259 minus 33.233 itu rumusnya. Gampang ya? Oke, sekali lagi saya ulangi. Rumus hijab syar'i sama dengan, jadi hijab syar'i sama dengan 24.231 plus 33.259 minus 33.233. Artinya apa? Nanti teman-teman akan tahu. 24.231 ini maksudnya. Surat An-Nur ayat 31. Di situ menjelaskan tentang salah satu aspek daripada hijab syar'i. Allah kata di dalam Al-Qur'an, "Wa qul lil mu'minat," katakanlah pada wanita-wanita yang mukmin. Apa yang dikatakan? Yaksunna min absarihinna. Hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka. Maksudnya menundukkan apa? Menjaga pandangan, jangan jelalatan kalau lihat yang datang. Lalu kemudian menundukkan pandangan. "Wa yaqatna furujahunna," dan mereka menjaga kemaluan mereka dari zina. Yang berikutnya, wala yuzina zinatahunna illa ma dhahara minha. Apa yang baik-baik, jangan menunjukkan perhiasan mereka kecuali yang biasa tampak daripadanya. Jangan menunjukkan perhiasan, jangan menghias diri kecuali yang sudah biasa tampak daripada dia. Apa yang biasa tampak daripada dia? Seluruh ulama bersepakat bahwa Rasul mengatakan tidak boleh ada yang tampak pada perempuan kecuali hadza wa hadza. Hadza wa hadza, wajah dan telapak tangan. Maksudnya gimana? Wajah ini adalah segala sesuatu yang tidak ditumbuhi rambut. Tentunya wanita gak ada punya jenggot ya. Nah, jadi jenggotnya tetap tumbuh rambut, tapi tetap boleh dilihat. Kalau bagi wanita, dagu boleh. Leher tidak termasuk wajah. Kuping tidak termasuk wajah. Wilayah tumbuh rambut tidak termasuk wajah. Bagi wajah adalah segala sesuatu wilayah yang tidak ditumbuhi rambut kecuali jenggot. Karena laki-laki doang yang punya jenggot. Cewek kamu yang jenggot insya Allah. Nah berarti kita ditutupi dengan yang namanya apa? Walayadrikna bisumurihinna. Maka tutupilah dengan khimar ala juyubihinna, atas juyub mereka. Nanti saya jelaskan apa dimaksud dengan juyub. Yang jelas wanita adalah semuanya aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau telapak tangan bagian atas termasuk gak? Punggung tangan. Ulama itu berlainan pendapat. Tapi yang paling kuat, punggung tidak termasuk aurat. Jelas ya? Itu yang paling kuat pendapatnya. Berarti punggung tidak termasuk aurat. Kaki? Telapak kaki enggak aurat. Tapi kan enggak mungkin pakai ini tuh. Kan enggak mungkin kan ya? Nah, berarti memang harus ditutupi, gitu kan ya? Dengan kaos kaki boleh, dengan plastik juga boleh, enggak. Jangan kan masa pakai plastik. Nah, tapi saya tertutup. Entah dia kemudian mau memanjangkan jilbabnya juga boleh. Yang penting tertutup kemudian punggung kakinya. Jelas ya? Nah, yang kedua, walayatrina bihumurihina ala juyubihina. Hendaklah mereka menutupkan dengan khimar atas juyub mereka. Pertanyaannya, juyub itu apa? Apa sih juyub? Bukaan di atas baju, itu juyub. Contoh, saya pakai baju batik, ini ada, ini kancing terakhir kan ya? Ini di atas juyub namanya. Kalau saya buka kancingnya, maka di atas kancing itu kebuka namanya juyub. Zaman dulu, orang-orang muslim, orang-orang Arab pakai baju itu bukaannya gede. Sehingga itu pun dengan juyub adalah bukaan di atas baju mereka, yaitu sampai dengan batas dada. Ada yang knee neck, ada yang round neck, pokoknya batasnya dada. Terserah. Berarti julium itu artinya adalah simam yang menutupi sampai batas dada. Langsung periksa. Ya kan, namanya belajar. Nanti sampai batas dada. Berarti kalau sampai batas dada aja cukup besar. Cukup. Tapi jangan pas-pasan. Lah masa sama Allah pas-pasan sih? Lah makanya kalau kemudian dia cuma contoh sampai batas dada doang, mohon maaf kalau ada yang lihat dari samping kelihatan enggak? Kelihatan. Nah, itu tetap kemudian tidak syar'i. Berarti tutup sampai batas dada dipanjangin dikit supaya kalau dari belakang dari samping enggak kelihatan. Kalau kecil angin enggak kelihatan, kan gitu kan ya. Lah kalau sampai kemudian itu depannya doang, belakangnya gimana? Ya masa belakangnya depannya panjang, belakangnya begini. Kan gak mungkin juga, ya belakang juga ikut panjang juga lah. Nah berarti itu namanya khimar. Clear sampai sini Bapak Ibu sekalian? Nanti kan tentang yang lainnya kita bahas di belakang. Itu tentang khimar. Yang kedua, 3359, namanya jilbab. Jadi kalau tadi khimar itu kerudung. Orang Indonesia banyak salah sangka, jilbabnya yang atasan, padahal jilbab itu bawahan. Apa dalilnya yang ini? Ya ayuhan nabiyyu, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yutina alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah mereka menutupi dengan jilbab-jilbab mereka. Bagi jilbab adalah pakaian yang terulur di seluruh tubuh perempuan dari atas sampai ke bawah dan dia tidak transparan, tidak bisa kemudian menampakkan lebih tubuh. Saya paham ya, itu tentang jilbab. Contoh seperti apa? Baju gamis, itu jilbab. Ciri khasnya apa? Tidak transparan dan tidak menampakkan lebih tubuh. Ada pertanyaan, kalau jilbab berpotongan gimana? Ulama-ulama masih ada yang memperbolehkan. Dan yang namanya jilbab ini berlain-lainan pendapat. Jadi coba gini, Ibnu Katsir tatkala mengartikan yutmina alaihinna min jalabibihinna, maka Ibnu Katsir mengartikan dari atas sampai ke bawah. Jadi itu juga namanya jilbab. Contoh, orang Arab itu jilbabnya begini. Dia pakai punya baju rumahan. Baju rumah apa ya? Baju ibu biasa pakai di rumah. Nah kalau di rumah batasan auratnya seperti apa? Boleh gak telanjang di rumah? Gak boleh. Telanjangnya seorang wanita khusus bagi suami-suaminya. Tidak boleh bagi yang lain. Sama anaknya, batasannya lutut siku. Sama makhluk, lutut siku. Ya, jadi harus kemudian, ya kalau misalnya segini boleh gak? Ya boleh lah, karena itu sudah lazim. Tapi kalau kemudian ini, usahakan paha gak kelihatan. Walaupun sama makhluk, walaupun sama anak sendiri, walaupun sama ibu bapak sendiri, itu etikanya. Yang boleh telanjang sebulat-bulatnya itu di depan suami saja. Karena suami punya hak khusus di situ. Jadi kan ya? Nah, berarti kalau tidak, maka seperti itu. Nah, ketika kemudian orang-orang Arab pun pergi keluar rumah, maka mereka langsung mengenakan kerudung. Seperti tadi, khimar kerudung yang sampai batas dada. Setelah mereka pakai khimar, menurut Ibnu Katsir, langsung mereka ambil satu kain itu, satu kain gede, langsung mereka dikasih ke atas, dikepit di tengah. Jalanlah seperti itu. Bisa dipahami maksudnya. Jadi coba bayangin, kalau mau coba, pulang, ambil gorden, atau dicoba. Itu menurut Ibnu Katsir. Jilbab adalah atasan dari atas sampai ke bawah. Kerudung dipakai di bawah jilbab, menurut Ibnu Katsir. Bahwa kemudian kerudung dulu, baru atasnya kemudian yang kayak selimut gede. Dari atas bawah kayak burung gagak. Seperti yang sahabat-sahabat yang sering sohabiyah zaman dulu. Itu yang pertama. Ada lagi pengertian yang lain. Bahwa ada ulama mengatakan bahwa jilbab adalah izar. Baju. Baju seperti gamis yang memiliki lengan dan seperti terowongan. Jadi kayak ibu-ibu juga baru perlu dipakaikan di atasnya. Sama. Itu juga termasuk jilbab dan kerudung. Boleh pilih yang mana? Ulama-ulama berbeda pendapat tentang bentuk jilbab dan bentuk khimar. Tapi catat baik-baik garis bawahi, pembeli tidak pernah berbeda pendapat bahwa jilbab itu wajib. Jelas ya? Jadi jilbab bentuknya itu berbeda pendapat, tapi tidak pernah berbeda pendapat pada menutup aurat dengan jilbab dan kerudung itu wajib. Jadi kalau gimana kalau ada yang mengatakan bahwa ada ulama yang mengatakan bahwa jilbab itu tidak wajib karena ulama berbeda pendapat, saya nggak ngerti, monggo ditanya langsung. Karena bagi saya nggak pernah menemukan ada perbedaan pendapat di antara para mufasir tentang ayat ini. Jelas ya? Oke, kalau gitu jelas, kita masuk lagi. Itu jilbab dan itu khimar. Bagaimana prakteknya? Ayat itu lah kira-kira. Itu adalah formulanya tuh. Khimar dan jilbab dengan sabar kemarin dijadikan. Jangan salah fokus ya. Yang ini yang saya difokus. Khimar plus jilbab minus tabarus. Khimar itu apa? 2431. Jilbab itu apa? 3359. Tabarus minus. Apa itu 3333? Nah, jadi kalau kita lihat ini adalah rumusnya. Hijab syar'i sama dengan khimar plus jilbab minus tabarus. Artinya apa? Yang namanya hijab itu bukan sekedar pakaian. Hijab adalah penghalang. Berarti hijab ada dua. Satu, hijab pakaian, dua hijab kelakuan. Apa tadi? Hijab pakaian yang kedua? Yang ini hijab pakaian, yang ini hijab kelakuan. Kalau ini hijab kelakuan seperti apa? Ini tabarut. Kita mulai bahas. Apa maksud tabarut? Hadis yang sangat terkenal tentang tabarut. Sebelumnya kita nonton TV dulu. Lihat nih, ada mbak-mbak yang dia sudah mulai istiqomah pakai hijab. Sudah rapi nih, tiba-tiba siapa datang? Lu mau keluar begitu? Ya Allah, apa yang orang-orang ngomong? Ya ampun, kucet banget lu. Jangan-jangan gitu, udah sedikit lagi, lihat sedikit gak apa-apa. Gak ada yang tahu ini. Kayak mau pergi ke pemakaman aja lu, mau tak dia? Pakai apa lu? Ya ampun, kayak zaman dulu banget lu, polos banget, masih muda, cantik. Apa orang-orang ngomong sama kamu? Kamu pakai baju ibumu? Ya ampun, udahlah pakai baju lu yang cocok sama kamu anak muda. Siapa suruh nutupin seluruh rambut? Kan nggak usah, kan perbedaan ulang tahunnya di situ. Udah nggak apa-apa, cocok juga nggak akan gigit kok. Nah. Akhirnya dia kemudian bertabarut. Kali itu tabarut apa? Nih, dari hadis yang sangat terkenal. Suatu waktu Rasulullah pernah Isra Mi'raj. Di masa Isra Mi'raj itu Rasul diperlihatkan neraka. Rasul katakan ada dua golongan yang aku tidak pernah lihat sebelumnya. Satu, gak ada yang ceritain. Dua, yang saya ceritain. Kasiatun Ariyatun. Kasiatun Ariyatun. Wanita-wanita, dia berpakaian tapi laksana pelanjang. Rasul katakan berpakaian tapi laksana pelanjang. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi tidak perlu lagi dipertanyakan kesohihannya. Kasiatun Ariyatun, mereka berpakaian namun telanjang. Umilatun Mahilat, mereka berlenggak-lenggok, menggoda. Terus kemudian Rusahunna Kasimatil Bukti, kepala-kepala mereka seperti punung unta. Al-Mahilat, yang bergoyang-goyang sana kemari. Nah kemudian La Yasul Sarjanna, mereka tidak masuk surga. Wala Yajidna Rihaka, dan mereka tidak mencium baunya. Ini kemudian hadis dalam bahasa Indonesia. Jadi ini adalah kemudian yang Rasul sampaikan. Ada wanita yang berpakaian tapi telanjang. Kepala mereka seperti punuk unta. Ah, ini bagaimana maksudnya? Sorry, Felixio ilmunya masih dangkal. Karena itu Felixio cuma mau nyontek saja. Nyonteknya dari siapa? Dari Imam Nawawi yang menulis secara Sahih Muslim. Yang mengartikan Sahih Muslim. Apa yang dikatakan? Sungguh hadis ini adalah salah satu mujizat Rasulullah. Kenapa? Rasul tahu sesuatu yang tidak terjadi di zamannya, tapi terjadi di zaman kita. Itu kata Imam Nawawi. Padahal Imam Nawawi sudah wafat. Berarti beliau tahu ini bakal terjadi di zaman kita. Nah kenapa? Nih kata Imam Nawawi, bahwa hadis ini berkaitan dengan wanita-wanita yang secara tekstual atau kontekstual, tidak pakai isasi. Jadi kontekstual dan tekstual. Bahwa yang dimaksud dengan tekstual adalah wanita yang berpakaian tapi menyingkapkan keindahan badannya. Dia pakai rok. Pakai rok kemudian roknya panjang. Roknya tidak transparan. Roknya tidak penampakan seluruh tubuh, tapi belahannya sampai sini. Ya maju. Pakai baju, belahan bukaan tangannya gede sehingga bisa dilihat dari samping. Enggak usah tahu waktu ini pengamat dulu sekalian. Kayak mulai sama aja kelihatan, you can see my cat. Jadi Anda bisa lihat kelihatan ya. Jadi kemudian kita menyingkat dan memperlihatkan keindahan badannya. Itu secara langsung. Secara tidak langsung, secara tema konteksual, wanita diberi nikmat namun enggak bersyukur. Sudah dikasih Allah nikmat, namun dia enggak mau taat. Sama, wanita berpakaian, namun dia cuma berpakaian tapi tidak taat. Itu juga sama. Berarti ini dimaksud dengan kasiatun ariyatun. Perhatiin bajunya. Walaupun sudah tertutup aurat, bisa jadi masih kasiatun ariyatun. Mohon maaf banget. Pakai baju kerudung, pakai baju jilbab. Tapi bahannya bahan yang nyeplak. Nyeplak atau apa namanya? Nyekat. Nyeplak, bekat atau apa? Ya pokoknya itulah. Saya pakai bahan yang nyeplak. Terus kasiatun ariyatun. Mohon maaf, pakai jilbab, pakaian, tapi nggak pakai rumahnya. Pakai rumahnya kan ya, jadi harus dilapisi pakai rumah. Karena kalau tidak dilapisi pakai rumah, pergi keluar, lagi ada matahari seperti ini, kira-kira perawat kan? Perawat. Atau kalau ada angin, nyeplak lagi. Hati-hati, kasiatun, ariyatun. Bisa tahu banget ini mungkin pengaman. Gak. Nah, kalau kita lihat nih. Nah, bagaimana dengan mukminatun ma'ilat? Pelengga-lengga dan menggoda. Yaitu mereka yang suka dengan perhatian lagi yang tingkahnya ditujukan untuk menggoda lagi. Nih, sahabat kalian, hati-hati. Yang tujuannya ditujukan untuk menggoda lagi. Dengan apa? Dengan suara yang dilembut-lembutkan, yang dikiut-kiutkan. Kayak gimana sih dikiut-kiutkan? Makasih kakak. Kamiu, akiu. Cemun ya kakak. Yang dikiut-kiutkan. Gak hanya ngomongnya yang dikiut-kiutkan. Fotonya dikiut-kiutkan. Pasang di avatar Twitter atau avatar Facebook. Fotonya dari atas. Dekat kamar mandi, biar lampunya terang. Biar gak kelihatan jeleknya. Foto. Nah, gini kan kita pakai tembem. Nah, segala macam. Yang tujuannya, ditujuan untuk menggoda laki-laki. Upload foto di Twitter, memancing komentar. Subhanallah, ukti. Hati-hati. Kasiatun, ariatun, umilatun, ma'ilat. Yang tujuan mereka adalah menggoda laki-laki. Gak apa-apa yang tujuannya gak menggoda laki-laki. Tapi anak senang kan hati-hati puji kan? Itu hati-hati. Enggak. Muslimah enggak seperti itu. Berarti kita menghindari hal-hal yang seperti itu. Kalau laki-laki sudah memang dari awalnya mereka enggak peduli sama penampilan. Jadi santai aja. Jadi kita lihat, itu kemudian yang laki-laki dan perempuan. Menggoda laki-laki baik dengan perkataan maupun dengan perbuatannya. Nah, bagaimana dengan puluh unta tadi? Tadi di antara remaja masih sudah banyak tanya. Apa ini maksudnya puluh unta? Sorry, Felix Show tidak wajib menjelaskan. Tapi Felix Show cuma wajib mencontek saja. Karena saya enggak punya ilmu tentang itu, saya mencontek Imam Nawawi saja. Imam Nawawi yang mengatakan yang dimaksud dengan puluh unta adalah membesarkan kepala dengan kerudung atau selempang dan semisalnya yang ditumpukan atau disambung di atas rambut sehingga menjadi seperti punuk unta. Banyak gak sekarang? Aduh, sekarang malah cimputnya dibuat seperti punuk unta. Gak memberi semua tenang, akhirnya lagi belajar. Makanya itu lagi belajar supaya tahu kan. Itu kan punuk unta namanya. Gitu loh. Jadi diselempangkan di atas rambut atau kemudian disambungkan atau kemudian ditumpuk semua yang menyebabkan kepalanya membesar lewat dari normal. Itu yang namanya kemudian punuruta. Nah kenapa? Karena seperti tadi, mumilatun ma'ilatnya goyang-goyang. Nah itu pasti menarik kemudian para laki-laki. Kenapa? Apalagi kemudian petrona. Twin tower. Duh aja lah kayak gitu sama saya. Nah, kemudian punuruta yang milih. Muslimah yang memilih nama umur rambutnya kata tidak terlihat bagi punuruta. Jadi, mau rambut orang lain, mau rambut diri sendiri, mau kain, mau selempang, tidak. Karena itu Imam Nawawi menjelaskan seperti tadi. Kenapa? Karena itu menarik perhatian. Loh, tapi kalau tanya begini gimana? Kalau sudah disampaikan, jangan pakai tapi, jangan pakai nanti. Nah kalau gitu gimana kalau rambutnya panjang? Monggo dipendekin. Nah kalau misalnya saya dengan rambut panjang, boleh gak? Boleh, digulung ke bawah, jangan ke atas. Kalau di bawah insya Allah masih lazim. Lazim itu apa? Biasa, lazim. Ya tapi juga jangan segede-gede juga. Ya kemudian kita kan digulung di atas. Dilebarin kerudungnya, dia gak kelihatan. Gitu loh, jadi dilebarkan kerudungnya. Kemudian diikat ya, diikat di bawah. Karena bisa, semakin bulat makin bagus. Akhirnya semakin bagus dalam syariah tentunya kan ya. Akhirnya mumilat-mumilat rusak-rusak saat jimatin bukti. Jelas ya, jelas? Jelas, akhirnya berikutnya kemudian. Nah, apa dimaksud tabarut? Wala tabarut, nah tabarut dan jahiliatin ula. Jangan kalian berhias-hiasan berlebih sebagaimana orang-orang zaman dulu berhias-hiasan berlebih. Apa dimaksud tabarut? Sudah jelas lagi. Menurut Imam Qurtada, saat mereka keluar dari rumahnya, mereka berjalan terlenggak-lenggok lagi menggoda, memperlihatkan keindahan dan perhiasannya kepada lelaki yang lain. Berarti tabarut adalah berhiasan yang berlebihan sehingga Anda diperhatikan oleh lelaki. Kalau gitu pakai abang bibi boleh gak? Boleh gak? Boleh. Selama lazim. Kalau yang gak lazim itu apa? Contoh, nih pakaian, hiasan yang gak lazim. Di Arab orang pakai baju warna apa? Kalau kayak itu warna apa? Putih, warna putih warna apa? Coklat tua. Kalau gak coklat tua, hijau tua. Dan kalau Anda kemudian pergi ke Arab, Anda pakai baju atasnya sebelumnya warna merah, terus kemudian bajunya kuning menyala, gitu kan ya. Terus kemudian ke bawahnya hijau menyala, sepatunya ungu, itu tak baru. Jelas ya? Jelas ya? Karena Anda pasti diperhatiin di tengah-tengah yang itu, wih, ada apa tuh? Bukan ya? Ada lampu jalan. Itu tak baru. Gitu, tapi di Indonesia, yang memang sudah biasa pakai warna-warni begini, itu lumrah. itu lazim. Contoh lagi lazim. Kira-kira kalau pakainya orang Malaysia dibanding pakaian kita, corak bajunya lebih norak mana? Orang Malaysia atau norak kita? Menurut kita, karena nggak lazim di kita, tapi mereka lazim. Berarti kalau pakai di Malaysia, corak betul lazim. Pakai di sini nggak lazim. Jelas ya? Jadi menurut kelaziman. Kalau itu pakai abang bibir, boleh selama lazim, berbedakan, boleh selama lazim. Jadi muslimah tidak berarti Anda harus jadi orang yang kemudian kere, harus jadi orang yang kemudian gembel, harus jadi orang yang kotor, tidak sama sekali. Apalagi sudah punya suami, harus tampil yang terbaik di depan suami. Karena itu penting, saya katakan berkali-kali, Anda pakai baju bagus, Anda pakai baju yang glitter-glitter mentereng, diperhatikan oleh laki, dosa. Tapi kalau Anda pakai baju di depan suami, mohon maaf banget, dia jadi nafsu, Anda jadi pahala. Betul begitu? Betul itu. Maka saya bilang sama istri saya, pakaianmu di rumah harus lebih bagus daripada pakaianmu di luar. Lah kenapa? Karena itu pahala bagi suamimu, pahala bagimu. Gitu kan ya? Bukan berarti jadi muslimah, Anda di rumah pakainya daster. Gitu kan ya? Bolong lagi. Habis goreng ikan. Wajahnya suaminya males. Oke, di momen ini jadi wajar suaminya malas. Nah, maka harus pakai jadi imam berpakaiannya baik karena Allah melihat keindahan. Jadi mami kira saya jelas ya. Jadi kemudian dimaksud dengan apa namanya tabarus. Nah, kita harus pakai dengan pakaian syuhrah. Apa itu pakaian syuhrah? Ini hadisnya. Barang siapa yang mengenakan pakaian syuhrah sensasional di dunia, maka Allah akan kemudian memberikan baginya pakaian keindahan di akhirat. Apa itu pakaian syuhrah? Pakaian syuhrah adalah pakaian popularitas. Pakaian yang membuatnya jadi diperhatikan oleh orang karena pakaiannya fenomenal. Contoh, pakai kerudung sih tidak cantik, tapi ini pakai panda gede. Di glitter-glitter, berwarna. Gitu kan ya, bisa hologram. Popularitas. Ini apa? Segala sesuatu yang membuat anda pakaian berlebihan dan membuat anda diperhatikan pakaian syuhrah. Ini apa? Semakin paham seorang muslimah, dia semakin sederhana. Semakin paham seorang muslimah, semakin lebar kerudungnya, semakin luas jilbabnya. Dan dia gak neko-neko. Kalau itu saya memperhatikan Anda. Yang memperhatikan Anda adalah laki-laki yang juga soleh. Insya kenapa bisa begitu? Karena laki-laki yang gak baik gak akan senang dengan orang yang baik. Contoh, Felix Jauh ketika masih belum muslim, naksir gak sama orang yang kerudungan? Jangan kan naksir. Mohon maaf, jijik. Sorry ya, zaman dulu kan belum tahu. Lihat-lihat, kenapa jijik? Saya pilih, ah mereka itu paling munafik, paling luarnya doang, dalamnya juga sama. Ah, paling cuma luarnya doang, paling dalamnya juga mereka juga gak beragama-beragama banget. Itu kerudungan tapi masih judes. Itu kerudungan masih maling dan sebagainya. Itu pandangan saya. Tapi setelah saya ini, sorry, setelah saya masuk Islam, istri saya harus kerudungan. Mi, ini calon saya nih. Gak mau mami. Nah kenapa? Kerudungan. Nah kenapa gak mau? Mami lihat kemarin di TV, kerudungan tapi maling. Ya Mami mana ada sambung, mana Mami? Itu di Meksiko juga pakai rantian-rantian dari King Kong, salib, tapi juga maling. Juga gak ada hubungan. Pokoknya Mami gak mau. Mundur dulu, pulang bawa ayam goreng. Beren, sogo. Mi, ini calon saya, Mi. Mami gak mau. Sudah, pulang lagi ke Bogor, pulang bawa roti. Sogo lagi, lama-lama, ya sudah. Gak apa-apa, dia muslim, tapi jangan kerudungan. Nah kenapa gak mau? Pokoknya Mami gak mau. Mami gak mau datang ke pernikahanmu sebelum kamu dan cari yang gak kerudungan. Kenapa? Mami malu. Saya bilang sama ibu saya, Mi, yang ini kan saya bukan Mami. Dan saya kasih tahu, saya harus taat sama Mami 100%. Apapun orang ngomong saya harus taat. Tapi Mi, kalau Mami bayangkan itu, coba pikir dulu. Seorang perempuan yang dikasih Allah segala-galanya. Mata, yang dengan dua mata ini dia bisa melihat segala macam yang bisa kemudian menikmati dia nikmati. Lidah, yang dia bisa rasakan ribuan rasa dari itu. Dan dia bisa gunakan berkata-kata. Dua tangan, dua kaki, seluruh badan yang itu sehat. Semuanya Allah yang berikan. Sama Allah yang berikan segala-galanya saja dia gak mau taat. Apalagi sama suaminya yang cuma bisa kasih makan mungkin senang kemis. Kira-kira ibu saya boleh gak? Dia baru ngerti, oh itu kemudian di dalam Islam bahwa laki-laki taat menginginkan wanita yang taat. Jelas yang maksudnya ini ya? Berarti bukan berarti Anda kemudian jadi gak menarik, tidak. Seorang wanita tetap harus hati-hati, harus kemudian tadi menjaga diri dan sebagainya. Tapi tidak dengan cara seperti itu. Clear? Clear. Nah kalau itu kita lihat. Nah, yang dimaksud syuhrah adalah yang paling benar di antara manusia, yang menyelisihi pakaian pada umumnya. Menurut Imam Syaukani, menyelisihi pakaian pada umumnya. Karena kenapa? Ketika dia lewat, manusia mengangkat pandangannya. Syabut. Nah itu, yang kayak gitu benar pakaian syuhrah. Hati-hati, karena kenapa? Itulah kenapa saya katakan, yang namanya fashion dan hijab syar'i itu kayaknya agak sulit berdamai. Kenapa? di satu sisi fashion itu ditujukan agar Anda menjadi pusat perhatian, agar Anda dilihat, sedangkan hijab seks justru supaya Anda tidak menampilkan perhiasan. Maka tak kalah Allah melarang rambut itu perhiasan, karena rambut itu menarik pada laki-laki, Anda disuruh menutupi, bukan menutupi rambut dengan perhiasan yang baru. Paham maksudnya? Lekuk tubuh itu menarik bagi laki-laki, tapi Anda disuruh nutup bukan untuk jadi perhiasan yang baru. Maka tutupilah, karena itu perhiasan dan itu berharga, hanya boleh diperlihatkan pada yang berhak. Berlian itu tidak sembarangan dipegang orang. Tidak sembarangan dilihat orang. Cuma dilihat oleh orang-orang yang berniat beli, yang bisa nunjukin duitnya ada berapa. Bukan berarti Anda cari orang kaya, bukan. Jadi yang duitnya banyak dalam tanda kutip, yang bisa beli Anda. Jadi gitu-gitu. Oke, nanti ada pilihan terakhir kita lanjutkan. Terutama kalau udah punya belum kita bahas, nanti kita tanya saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan boleh? Nanti panitia bantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustaz, nama saya Dian. Ya. Saya mau cerita sedikit ya Ustaz. Boleh. Jadi sebelumnya saya bekerja, setahun yang lalu saya masih bekerja di sebuah bank swasta. Ya. Dan masih banyak muslimah-muslimah lain teman saya yang sama seperti saya gitu. Ya. Dulu harus terkungkung dalam satu pekerjaan yang memang sangat tidak bersahabat dengan kehidupan yang syar'i. Alhamdulillah tahun ini saya sudah bisa untuk terlepas dari itu, ya. Walaupun memang banyak sekali godaannya seperti orang tua yang tadi disebutkan, ya. Terus lingkungan juga, ya. Terus materi yang berkurang karena saya sudah tidak bisa lagi memasok, ya. Kebutuhan ekonomi membantu suami. Okay. Pertanyaan saya sudah bisa melampaui itu walaupun itu memang berat, terutama berhadapan dengan orang tua. Ya, betul. Tapi alhamdulillah sudah terlampaui. Tapi satu hal yang masih jadi pertanyaan saya. Oke. Saya itu mendapatkan teman-teman atau senior-senior saya di pekerjaan dulu itu lebih soleh, solehat. Terus mereka juga berilmu, lebih sabar, berakhlaknya lebih mulia daripada saya sebelum sekarang. Ya. Tapi mereka masih sangat nyaman untuk bekerja di sana gitu. Saya yang merasa masih miskin ilmu dan baru tahu gitu. Belum dari awal orang tua saya memberikan ilmu seperti ini ke saya, saya sudah merasa sudah tidak nyaman untuk bekerja di sana dan alhamdulillah sudah bisa terlepas dari itu. Ya. Yang mau saya tanyakan, apakah dengan kesolehan dan ketelihatan mereka masih bisa nyaman untuk memberikan nafkahnya kepada keluarga mereka dari pekerjaan tersebut? Apakah itu memang saya belum cukup, ya, saya belum cukup ilmu? Apakah ada ilmu lain yang memang saya belum tahu? Itu yang jadi pertanyaan saya sekarang yang masih selalu mengganjal, karena masih banyak seperti godaan-godaan. Kenapa nggak masuk lagi, yuk gabung lagi dari berbagai macam, ada yang syariah dan lain sebagainya. Gitu. Yang kedua, saya mewakili teman saya yang kebetulan belum bisa datang ke sini dan rekan saya itu masih bekerja di sana di tempat itu, tapi dia punya mempunyai suami yang tidak bisa menjaga dia ketika dia menjadi muslimah sejati syar'i gitu. Saya kan udah pernah ngasihin bukunya, dan kebanyakan teman-teman saya di sana takut membacanya. Takut, tapi mereka, aduh teteh terima kasih gitu, tapi saya takut teh bacanya. Tapi ada satu orang, takut tahu terima kasih. Aduh sangat seru gitu. Cuman ada satu orang yang dia curhat ke saya, sebenarnya saya pengen sekali seperti itu, saya pengen tidak bekerja, tapi suami saya belum bisa mendukung itu. Okay. Maksudnya tidak mendukung secara ekonomi, dia juga suaminya tidak bekerja dan dia yang menjadi kepala rumah tangga secara ekonomi. Okay. Itu. Jadi pertanyaan saya untuk teman saya itu, karena ini tiripan pertanyaannya, apa yang harus dilakukan ketika secara ekonomi suaminya tidak bisa dijadikan tempat bergantung, secara syariat pun dia sudah, kalau disebutkan salah memilih suami memang salah dari awal. Tapi masa harus ya udah deh ganti suami kan nggak mungkin gitu, seperti itu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak bisa dibuat sinetron. Jadi ini teman-teman sekalian, yang pertama saya jawab yang kedua tentang masalah. Jadi gini, memang betul Islam itu adalah agama yang ideal. Jadi impiannya adalah suaminya tahu hak-haknya dan suaminya tahu kewajiban-kewajibannya dan perempuan tahu hak-haknya sehingga klop. Jadi Islam gak punya hanya satu makan aja. Kayak cuma satunya dinasihat contoh. Perempuan yang ada, kamu harusnya sujud pada suamimu. Kan suaminya masih ya selimut kemana-mana, ibu istri sujud sama dia kan gak pas. Tapi dalam Islam, laki-laki dikasih tahu sama Allah dan Rasulnya agar memuliakan wanita, agar kemudian memperlakukan wanita itu yang paling baik. Bahkan mengatakan bahwa yang paling baik di antara laki adalah yang paling baik pada wanita. Di saat yang sama, perempuan juga disuruh klopin bahwa kalau kemudian saya boleh memerintahkan seorang hamba untuk bersujud pada manusia yang lain, maka saya perintahkan istri bersujud pada suaminya kalau boleh. Tapi suami yang seperti apa? Suami yang ngerti tadi, paham ya? Jadi orang yang utang suruh cepat bayar. Orang yang diutangi suruh enggak cepat lagi, salah tuh. Suruh kasih tanggung jawab dulu. Enggak. Jadi seorang kemudian yang utang suruh cepat bayar. Yang diutangin kasih waktu, jangan cepat-cepat lagi. Itu kan enak kan ya? Jadi sama-sama tahu diri. Zaman sekarang kebalik. Yang utang bilang, tahu enggak hadisnya apa? Rasul suruh kamu cepat bayar. Yang utang bilang, enggak, Rasul bilang kamu tuh suruh ditangguhin. Salah, itu dia pakai dalil yang salah. Yang utangin pakai dalil penghutang, yang penghutang pakai dalil yang utangin, salah. Seorang istri bilang, kamu tuh yang paling baik pada saya, salah, itu bukan dalil dia. Dalil dia harusnya bersujud pada suaminya, kalau boleh. Tapi dalilnya suami, bukan kita, kamu harus bersujud pada saya, enggak. Tapi dalil dia adalah, dia memperlakukan istrinya sebaik-baiknya laksana Rasul memperlakukan istri-istrinya. Selesai. Itu dalil bagi kita sama-sama. Tapi kalau situasi tidak jelas seperti sekarang, memang banyak. Saya banyak menemui banyak sekali permasalahan rumah tangga. Dan tahu enggak apa awalnya? Salah dari awal. Ketika memilih suami atau memilih istri. Tapi oke lah, yang sudah berlalu, yang belum kita ulangi lagi. Jadi, yang belum kita jangan ulangi. Jadi kalau sudah berlalu semuanya, nah kalau sudah terjadi gimana? Dia sudah menikah, oke lah dia akui bahwa dia salah dulu dan sekarang dia mau berubah. Tatkala seorang lelaki mau berubah, istrinya tidak mau berubah, pasti cekcok rumah tangga. Tatkala suaminya tidak mau berubah, istrinya mau berubah, pasti cekcok rumah tangga. Suaminya malas, gak mau kerja, istrinya mulai banting tulang. Pertama-tama saya akan sudah klarifikasi, istri tidak dilarang untuk bekerja. Wanita tidak dilarang untuk bekerja. Dalam beberapa kerjaan-kerjaan khusus, bahkan Islam sangat memerlukan wanita untuk bekerja. Misal seperti apa? Bidan, suster, dokter laki-laki, dokter kandungan perempuan yang bukan laki-laki. Dan beberapa yang khusus-khusus yang memang memerlukan wanita. Memang harus kemudian wanita ada pekerjaan di situ juga. Memang akan diberikan keleluasan untuk itu. Jadi boleh. Nah, tapi kalau kasusnya seperti tadi, seperti apa? Maka wanitanya harus bersabar menasihati suaminya. Nah kenapa? Dia bisa merubah suaminya. Dengan cara apa? Banyak hal. Yang jelas jangan diceramahin. Karena laki-laki gak suka diceramahin. Lalu seperti apa? Dengan kelembutan dengan kasih sayang. Contoh, ingat kisahnya Abu Thalhah dan Ummu Sulaim. Ketika kemudian Abu Thalhah pergi untuk berdakwah, anaknya ditinggalkan karena sakit. Ketika pulang anaknya sudah meninggal. Apa dia lakukan Ummu Sulaim? Siapin makanan yang enak, pakai baju yang paling bagus, parfum yang paling wangi, berias dengan yang paling cantik. Sampai di rumah, ayo kita makan dulu. Gimana anak kita? Sakitnya sudah mulai tenang. Dia juga sudah tenang kok dari sakitnya, makan dulu. Setelah makan yang enak, kemudian selama enak bercanda-canda, setelah itu kemudian diajak ke kamar. Ngapain kerokan? Gak tahu. Dan dia diajak ke kamar. Setelah diajak ke kamar, kemudian setelah kemudian dilayani di kamar, baru kemudian diomongin. Wahai suamiku, gimana menurut Anda kalau seandainya seseorang menitipkan barang ke kita, kemudian dia minta lagi barangnya? Iya tentunya kita harus kasih lah. Boleh gak kita tahu? Enggak, kita harus kasih. Kan itu kan titipan dari dia, bukan milik kita. Ya sudah, kalau gitu anakmu telah diambil oleh Allah. Kenapa kamu gak bilang? Lah kan saya sudah bilang. Tapi harus marah lagi. Karena orang yang marah sudah diberikan sebuah servis, layanan yang baik. Sama, tujuan layanan yang baik. Tujuan bagaimana menjadi istri yang soleh. Tujuan bagaimana kemudian Allah perintahkan seorang istri pada seorang suami. Layani dia, kasih yang terbaik. Walaupun harus sedikit susah, coba kasih yang terbaik. Dan dia akan lihat, dari mana kamu? Oh, jadi sayang banget sama suami. Oh, lo jangan jadi. Kalau itu ikutin pengajian supaya kamu juga jadi sama-sama kita perlahan-lahan dengan Allah. Bisa berubah. Kalau nggak bisa berubah, coba lagi. Kalau nggak bisa berubah lagi, mungkin anak tidak akan ditakdirkan oleh Allah dapat istana kayak Asia. Ya, Artinya kan ya, punya suami zalim, dia berdoa semalam minta rumah di surga. Gitu kan ya? Kecuali kalau suaminya melakukan hal-hal yang sangat parah, seperti murtad, itu gak ada pilihan. Tapi kalau belum itu, insya Allah mudah-mudahan ada jalan. Apalagi kalau sudah punya anak, urusannya lebih banyak lagi. Nah, maka silakan monggo coba diperbaiki cara seperti itu. Tapi jangan kemudian selama dengan tadi, marah-marah dan sebagainya. Dia masih punya alasan. Kalau kamu ngaji, kerudungmu panjang, tapi kamu kok gendut sih? Gitu kan ya? Ada alasan. Jangan bikin alasan, sebanyak pun yang membenci kita. Yang pertama, ya jawaban yang pertama, jawaban yang pertama, tentang masalah orang yang bekerja tiba. Jadi seperti apa? Jadi gini menurut kalian. Memang betul, peer pressure itu sangat mengerikan. Peer pressure. Tekanan daripada sesama. Contoh, saya lulusan IPB. Lulus dari IPB, saya tetap pengen di Bogor. Bapak saya bilang, kamu ke Jakarta aja. Saya bilang, oke, saya di Jakarta. Saya muslim, seluruh adik-adik kakak saya non-muslim, masih Katolik. Di saat yang sama ketika kemudian saya jadi muslim, saya melamar kerja, jadi kerjanya dapat yang kiri. Waktu tahun 2006, satu bulan saya cuma dapat penghasilan 2 juta. Itu pun sudah semis-semis dapat kemudian kerja seperti itu. Di saat yang sama, kakak saya yang lulus dari kuliah, langsung dapat kemudian kerja, gajinya 15 juta per bulan. Kebayang gak? Padahal awalnya dulu ketika kuliah, saya nggak ada masalah, dia bermasalah di kuliahnya sampai harus pindah kuliah. Bermasalah berkali-kali, ngabisin duit bapak saya banyak, saya uang kuliah kemudian saya 5 tahun saya kuliah, itu cuma kira seperempat duit kuliah kakak saya. Saya kemudian sudah menghabiskan duit yang seminimal mungkin, kemudian baik dalam kuliah, dan IP lumayan juga, berapa IP-nya? 3,2, lumayan lah. Nah, setelah kemudian lulus, pekerjaan 2 juta per bulan, kakak saya lulus dari kuliah, walaupun nilai tidak begitu mengembirakan, dapat gaji 15 juta. Dia beli mobil, dia punya rumah, dia kemudian dengan segala macam, saya 2 juta per bulan naik motor. Pergi ke rumah bapak saya, dia naik mobil, saya naik motor. Kira-kira gimana rasanya? Kira-kira gimana rasanya? Orang bilang apa? Coba kalau kamu gak muslim. Bukan coba kamu taatnya, coba kalau kamu gak muslim. Karena saya pikir, apa salah yang saya pilih jalan dakwah ya? Jalan dakwahnya jadi kiri. Terus saya sama yang saya pilih, udahlah. Beriman pada Allah, insya Allah. Akhir bulan, istri nanya, Bi, ngontrak bulan depan kemana, Bi? Saya tanya istri saya, kamu udah berapa kali nanya begini? Kan sudah 3 tahun ini kita begini terus, Bi. Kan sudah 3 tahun begini terus, dan sudah 3 tahun Allah kasih jalan. Berarti Allah pasti kasih jalan lagi, kan ya? Kan sudah 3 kali, udah biasa. Sementara mereka sudah beli rumah. Peer pressure enggak? Peer pressure. Sebuah tekanan yang sangat besar sekali. Tapi apa kita yang ini? Kita bukan di dunia. Jadi kan ya? Ad-dunia sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia ini adalah surga bagi orang-orang kafir dan penjara bagi orang-orang mukmin. Bukan berarti Anda enggak boleh kaya. Boleh. Yang Allah minta Anda jangan nyaman dengan kekayaan Anda, kalaupun Anda kaya. Dan kalau Anda miskin, Anda jangan bangga dengan kemiskinan Anda. Sehingga merasa Anda berhak menyakiti orang kalau Anda miskin. Jadi artinya apa? Itu bukan segala-galanya. Yang menjadi surga kita berarti akhirat nanti, bukan di dunia. Kan gitu kan ya? Nah, maka itu yang menjadi keyakinan saya. Tapi eventually Allah pasti bantu. Allah pasti bantu. Wa kana aqwa alaina nasrul mu'minin. Kewajiban Allah membantu orang-orang mukmin. Sekarang alhamdulillah. Tetap pakai motor. Walaupun ada mobil juga, ada masalah. Ada apa? Itu peer pressure. Itu memang sebuah tekanan orang-orang. Kamu kan sudah S1, enggak kerja sayang banget. Apalagi S2 sayang banget dan sebagainya. Tenang, yang kita lakukan bukan untuk sekarang. Yang kita lakukan itu nanti. Jadi pahami, nanti satu waktu itu sama seperti buka puasa. Lapar dari jam 1 udah mulai rasa lapar banget. Sampai jam 6 baru minum seteguk. Alhamdulillah, ditanya, apa rasanya tadi siang? Gak terasa lagi, lupa sih sudah. Nanti kalau kita sudah dicelupkan ke surga, celup ini surga, ditanya, ada apa tadi di dunia? Manusia yang paling besar cobanya di dunia. Kata Rasul, dicelupkan dia di surga untuk pertama kali. Dan ditanya, apa yang orang lakukan di dunia? Penderitaan apa aja? Tidak ingat lagi, lupa semuanya. Gitu kan ya? Makanya Umar bin Khattab bilang, ketaatan itu sulit, tapi kesulitan itu akan berakhir dan pahalanya sudah tetap. Lama kita nikmati. Tapi kemaksiatan itu memang enak, nikmat. Tapi nikmat itu akan berakhir, sedangkan dosanya tetap. Mau pilih mana? Ya maunya sih Ustaz, kita pahala tapi enak. Ya darah mau yang begitu. Darah. Ya kalau harus memilih, ya sudah pilihlah ketaatan itu. Nah, contoh, sampai pada ibunya. Kenapa kemudian keluar dari bab? Sama saya juga pilih ke bab. Orang-orang bab, soleh-soleh gak? banyak yang soleh insya Allah. Maka apa? Setidaknya mereka mau meniti jalan menuju kesolehan. Saya banyak isi riba. Karena saya isi riba, mereka tanya, Ustaz, riba itu halal atau haram? Saya tanya, mau jawaban yang jujur atau jawaban yang gak jujur? Ya jawaban jujur lah, Ustaz. Ya haram lah. Apalagi, gitu kan ya, kalau memang dalilnya seperti itu, gitu kan ya, akhirnya mereka tahu, akhirnya mereka tahu dan mereka mulai mau berubah. Maka kemudian keberhasilan seorang ustaz di sini bakal dia dorbisa semuanya, kan ya. Tapi kan memang gak selalu seperti itu, perubahan itu kadang-kadang gak secepat orang-orang yang, berbeda. Ada orang dengan cepat, ada orang dengan lambat, berbeda. Tapi setidaknya kita tetap harus dakwai mereka. Dan jangan memandang orang-orang yang masih bermaksiat adalah sesuatu yang kemudian kita merasa lebih hebat, jangan. Nanti Allah coba dengan hal yang sama. Tidak, yang kita lakukan adalah dakwah. Artinya apa? Kita sayang karena kita gak mau mereka maksiat, bukan merasa lebih hebat. Itu yang pertama yang dijadikan dalam hati. Nah kalau mereka kemudian soleh, alhamdulillah, itu berarti kan mereka jalan menuju perubahan. Orang soleh itu kadang-kadang setengah, kadang-kadang langsung. Felicia masuk Islam, langsung solehnya sekarang kan gak? Enggak, masih pacaran. Oh, berarti Ustaz sudah pernah menghamili anak orang? Alhamdulillah, 5 kali saya menghamili anak orang. Satunya gugur, 3-4. Anak saya 4. Nah, kalau pas pacaran pernah menghamili anak orang? Alhamdulillah, belum. Nah, kenapa? Karena pacaran dulu gak hadir pada zaman sekarang. Tapi ketika saya masih Islam, saya masih pacaran, tapi kemudian saya berpikir begini. Saya di Bogor, saya ngaji. Saya di Bogor, kemudian saya soleh. Tapi ketika di Jakarta, saya Allah jadi kemudian orang yang berbeda. Saya gak nyaman ketika punya satu kesoleh di satu sisi dan punya kemaksiatan di sisi yang lain. Saya begini, maka beberapa bulan setelahnya, 2 bulan saya katakan, kita gak bisa lanjutkan ini. Nah, kenapa? Saya gak enak, kontroversi hati. Apa itu? Jadi kira-kira gitu aja nih. Kalau mereka soleh, kita bantu mereka ya, jadi soleh. Mereka kemudian dulunya diperbaiki, tidak ada masalah. Kemudian diperbaiki, sholatnya diperbaiki, mereka kemudian diperbaiki, tidak ada masalah. Tapi satu saat nanti mereka menemukan bahwa mereka tidak bisa selama-lamanya di sana. Dan jangan kira orang-orang di bangsa hidupnya tenang. Mereka mencari jalan agar bisa kemudian hidupnya lebih baik. Jadi kan ya, jadi kalau mereka lebih soleh, ya bagus dong. Gak ada masalah. Nah gimana dengan preparation tadi? Jelaskan pada orang tua bahwa jelaskan sampaikan ni, tapi ini waktu khusus ya. Tapi dia dulu tadi kasih makan ayam goreng dulu, kasih makan kemudian apa tadi roti dulu. Sudah baik ke kondisinya baru bilang. Umi boleh ngomong bareng-bareng gak? Sudah ngomong bareng-bareng. Umi kemudian sudah punya anak, saya juga sudah punya anak. Dan Umi sudah tahu bagaimana kemudian nanti jadi seorang Umi. Saya pun sudah tahu bagaimana nanti jadi seorang Umi. Dan ini hormatnya saya pada Umi, itu adalah segala-galanya. Karena ibu-ibu benar-benar tahu kalau ibu punya anak itu kayak apa. Gitu kan ya? Nah, kalau itu ngomong sama Umi, Umi kenapa saya keluar? Ini adalah ada hadis pun Allah sampaikan kepada Rasulnya bahwa dosa riba itu ada 99 pintu. Di hadis yang lain ada 27 pintu. Dan yang paling rendah daripada pintu-pintu itu, yang paling rendah dosanya seperti menzinai ibu kandung sendiri. Yang dalam impian terlihat kita gak pernah sama sekali mimpi seperti itu. Gak pernah sama sekali pengen seperti itu. Tapi itu yang paling kecil. Artinya apa? Yang saya lakukan adalah berusaha taat pada Allah dan berusaha menghormati Umi. Dan mudah-mudahan wasilah ini saya bisa jadi jalan buat Umi bareng-bareng nanti ke surga. Ibunya kira-kira mau apa? Kalau Anda boleh menjelaskan, kalau Anda bisa menjelaskan, ibunya pasti nanti. Jangan ya? Bagaimana dengan duit yang berkurang? Bagaimana dengan segala-galanya yang berkurang? Itu sementara. Pertanyaan saya, apakah menjamin kalau Anda tetap kerja di bagian-bagian yang tidak halal, lantas Anda kemudian tetap dapat duit? Belum. Ingat ya, hati-hati dengan pandangan mereka seperti itu, unreasonable fear namanya. Unreasonable fear apa? Yang besok takut, yang sekarang gak takut. Itu unreasonable fear itu. Saya mau nikah, tapi saya takut nanti saya gak bisa menghidupi istri saya. Nah kamu sudah beriman belum? Sudah. Orang kamu sudah setuju. Insya Allah mereka setuju. Tapi kok kamu gak mau nikah? Saya takut nanti saya menghidupi. Saya takut saya miskin. Saya bilang sama dia, itu sudah terjadi belum? Kamu nikah dan kamu miskin? Belum. Yang sudah terjadi apa? Kamu belum nikah dan kamu miskin. Hasil tidak bisa seperti itu. Pak berarti saya. Yang belum terjadi dia takut, yang sudah terjadi dia gak takut. Nah sama kayak tadi, yang sudah terjadi sekarang adalah maksiat. Harusnya tidak ditakut itu. Yang besok belum terjadi adalah Anda miskin dan Anda gak punya duit untuk mencukupi kebutuhan. Itu belum terjadi. Dan Allah pasti akan menolong umat yang mukmin. Rezeki bukan satu tambah satu. Enggak. Rezeki itu terserah Allah. Gak ada rumusnya. Suatu waktu ada seorang teman bapaknya bilang sama saya tuh sekelas sama bapakku. Sekelas, pelajarnya sama-sama, temennya sama-sama, satu geng. Cuma beda nasib aja. Saya bilang, anaknya bapak berapa? Anak saya baru 3. Saya bilang, tambah satu lagi. Karena bapak saya sampai anaknya 3 masih kiri. Baru tambah anak satu lagi. berempat baru kemudian agak lumayan, saya bilang. Tapi dia nggak menurutnya. Dan rezeki bukan hitungan matematik. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang memberikan rezeki pada mereka. Anak-anak Anda itu semua. Termasuk kami yang kasih rezeki pada Anda. Jangan sangka Anda yang kasih rezeki pada diri Anda sendiri. Allah yang kasih rezeki. Berarti selama kita masih hidup, Allah ada rezeki yang untuk kita nikmati. Tapi kalau Allah nggak pengen kasih kita rezeki lagi, bagi Allah sudah pengen banget tetap menahan kita. Gak ada salahnya kan ya? Apa salahnya? Kalau Allah masih hidup, kita cuma ada rezeki. Kalau nggak ada lagi rezeki, bagi Allah pengen ketemu. Ya sudah ketemu aja. Toh kita kan juga akan kapan-kapan ketemu dengan Allah. Jadi kan ya, pasti kan ya, jadi jawabannya jelas ya, ya mudah-mudahan kita istiqomah. Jangan pedulikan yang lain, hidup kita adalah pilihan kita, yang kita adalah istiqomah. Mengenai tips saja, ada satu lagi tips, bertemanlah dengan orang-orang yang soleh. Kumpul sama orang-orang jamaah yang soleh, yang sama-sama mereka mau taat, yang sama-sama mereka benar mau menghindari yang namanya kemaksiatan. Kalau kita mau mengenai begitu, insya Allah kita makin kuat. Insya Allah, kumpul dengan jamaah-jamaah yang soleh. Oke, ada yang lain silahkan. Silahkan mas, boleh, mas dulu ya, nanti baru kita, silahkan. Ada, ini, minnya tadi siapa yang minum? Minnya hilang, hari ini lupa kan? Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau nanya nih Ustaz, masalah fenomena hijabers ini Ustaz. Ya. Satu sisi banyak perempuan yang malah ingin berhijab karena mau hijaber yang bagus-bagus gitu ya. Tapi sebenarnya tadi tentang ini dijelaskan kan. Ya. Jadi bagaimana pendapat Ustaz tentang hijabers itu Ustaz? Terima kasih. Itu aja ya. Baik, terima kasih. Saya mau menjelaskan jadi gini. Dalam satu jamaah kebaikan, kalau ada yang berbuat baik tidak menjadikan jamaah itu baik. Dalam sebuah jamaah keburukan, jahat jamaah kebaikan, ada yang berbuat jahat, tidak berarti kemudian menjadi jamaah itu menjadi jahat. Dalam jamaah keburukan, ada yang berbuat baik, tidak menjadikan jamaah itu lantas jadi baik. Contoh, ada konser musik, lantas di situ ada yang sholat, tidak menjadikan konser musik itu lantas diperbolehkan di dalam Islam. Ada miswar, tapi miswarnya nyumbang pesantren, tidak lantas memperbolehkan miswar itu. Bisa dipahami kira-kira maksudnya? Sama sebaliknya, ada Islam, tapi ada orang Islam yang maling, tidak membuat Islamnya jadi jelek. Tapi itu urusan individunya saja. Maka harus dipisahkan antara individual dengan jamaah. Nah, bagaimana dengan orang-orang tadi hijaber yang banyak sekali menginspirasi orang untuk jadi kebaikan? Mari kita sampaikan, kita mengapresiasi hijaber. Kenapa mengapresiasi? Dia banyak menjadi jalan hidayah bagi orang. Nah, kalau gitu apa perlu dilakukan? Kita membantu untuk menyempurnakan, bukan malah kemudian untuk membuat untung. Jadi kan ya, Ustaz yang penting kan hatinya doang Ustaz, bukan luarnya Ustaz. Yang penting dalamnya, percuma kalau kerudungan tapi elemen jelek, judes, maling, dusta, kerdus, kerudung dusta. Jadi kan ya, kan percuma aja Ustaz. Kita sampaikan, ketika ada orang nanya begitu di Twitter, ada yang nyamper, ya sudah, kalau gitu hatimu yang masuk surga, yang lain masuk neraka. Waduh, musuhlah dia. Gitu kan ya. Kita mau apa? Ya mbak, monggo silahkan hatinya dijilbabin, hatinya dikerudungin, hatinya dihijab. Tapi saya kasih tahu, indikasi kalau Anda sukses mengkerudungi hati, badan yang sudah dikerudungin juga sudah dijilbab. Benar gak? Salah gak? Gak salah kan ya? Maka hijaber itu sudah bantuin sempurnakan. Jangan dikatakan, lo hijab tapi masih dusta. Udah deh, masa hijab aja? Jangan gitu. Ya hijabnya gak salah, yang salah orangnya. Maka orangnya diperbaiki. Jadi kan bisa sukses. Jadi kita hargai, kita bantu supaya mereka menyempurnakan hijabnya. Agar jangan sampai kemudian niatnya adalah ikut-ikutan atau tren, pengen dilihat. Enggak. Jadi bukan berarti kemudian kalau sebuah ibadah lantas kemudian bisa dimodifikasi sehingga orang lebih demen, lantas ibadah itu harus dimodifikasi. Contoh, sholat, Pak udah gak keren gerakannya, kita buat aja sholat secara Gangnam Style gitu ya. Gak boleh. Itu sudah ibadah, sudah Allah tentukan. Berarti gerakannya sampai akhir zaman ya begitu. Karena juga hijab juga sama sudah Rasul tentukan, ya akhir zaman juga begitu. Jadi sebenarnya seorang hijab yang syar'i tidak perlu kemudian tutorial nggak perlu. Karena apa? Sudah sangat mudah. Keren ya? Jadi nggak perlu tutorial lagi. Jadi kita lalu begitu. Oke, ada yang lain silakan. Silakan mbak. Boleh. Nanti boleh yang bilang. Ada yang bisa dikasih? Boleh mbak. Lanjutnya. Mohon maaf mas, jadi bolak balik. Udah jam berapa nih? 11. Kurang 10. Oke, kurang 10 ya. Oke, terakhir. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Ya. Jadi saya mau nanya pertama tentang produksi fashion. Ya. Fashion menurut saya itu kayak pisau ya, bisa dapat pahala, bisa dapat dosa ya. Gitu. Kita tuh kalau dapat pahala, kalau misalnya kita pakai depan suami atau misalnya kayak high heels, ada manfaat-manfaat lain gitu yang pertama. Kan jadi nggak selalu haram. Jadi gimana tentang produksi kalau misalnya orang itu kita impor ke ekspor ke Amerika, dia pakainya ke tempat clubbing misalnya kayak gitu-gitu, saya dosa nggak kira-kira? Pertama. Kedua, tentang misalnya hari ini misalnya saya punya mobil harganya 1 juta. Orang minjem mobil saya selama 2 hari, dia balikin mobil saya yang 100 juta sama uang 500 ribu. Apa bedanya sama orang yang minjem uang ke bank 100 juta dan dia balikin 100 juta itu ditambah 500 ribu? Kan? Iya, udah kiranya. Udah. Kalau pertanyaannya juga pendapatan pilihan. Oke, jadi ini ceritanya. Jadi yang pertama adalah tentang masalah fashion. Betul, fashion itu tidak kemudian selalu dosa. Yang dosa bukan barangnya, yang dosa aktivitasnya. Bisa dipahami? Barang itu nggak ada dosa, karena dia bukan manusia. Yang dosa itu adalah aktivitas. Contoh, mohon maaf banget. Bikini dosa nggak? Bikininya nggak dosa. Lah bikini kan nggak dihisap Allah. Yang dosa siapa? Orang yang pakai bikini di tengah umum. Tapi kalau dia pakai bikini di depan suaminya, dosa nggak? Pahala. Gitu kan ya? Kalau gitu boleh nggak orang ahwat, muslimah, pakai begini boleh di depan suaminya? Jadi itu boleh, sudah saya jelaskan tadi. Nah artinya memang betul. Dan gimana kalau kita punya toko jual begini? Kalau kita bisa pastikan itu yang beli adalah muslimah, yang dia kerudungan, maka insya Allah itu tidak ada masalah. Tapi kalau itu yang beli adalah orang-orang yang sudah kita bisa pastikan dia pakai di luar, maka ulama ada yang berpendapat itu al-wasilatu ilal haramun, al-wasilatu ilal harami haramun. Sebuah wasilah atau penyelenggara atau perantara menuju keharaman, maka itu juga menjadi haram. Jelas dari sini ya. Jadi memang kayak pisau, tapi tergantung. Kita pasti dijualnya dari siapa ini? Di Gaza itu, di Palestina itu, ada toko lingerie juga. Gak tahu ya, toko pakaian dalam. Yang beli siapa itu kira-kira? Ya muslimah-muslimah, bapak ibu-ibu yang mujahid itu. Gitu loh, itu siapa? Suaminya. Maka kalau jual di sana, boleh. Loh, terus kita tanya dulu dong, lu pakai di siapa? Ya enggak juga, makanya jualnya flexing. Yang kedua-duanya jadi kira-kira. Dan yang pertama, yang kedua, ada orang kita beli mobil 1 juta. Dia pinjam 1 juta, mulai balik balik 500, boleh enggak? Kalau itu akadnya sewa, boleh. Sewa akadnya. Tapi kalau akadnya kemudian minjem duit 1 juta, balik sekitar 1.500.000, itu riba. Tidak boleh. Riba adalah tambahan, biaya. Tapi setiap tambahan pokok adalah riba. Beda lagi gini, Mas siapa namanya Mas? Siapa namanya? Mas? Rajib. Mas Rajib mau beli motor. Harganya 13 juta motornya. Lalu kemudian saya bilang, Mas punya duit gak? Enggak. Mau kredit ya Mas ya? Nah kredit deh, gini aja Mas. Mas, saya bayarin beli motornya Mas, saya anterin ke dealer. Saya beli 13 juta, tapi saya jual ke Mas 16 juta. Mas boleh nyicil sebulan 1 juta sampai 16 kali. Itu boleh. Paham ya? Itu murabahah. Itu namanya murabahah. Jual beli dengan kredit. Beda dengan leasing. Kalau leasing gimana? Mas, mobil motor saya enggak, Mas. Harga 13 juta, Mas. Tapi harus kemudian punya bunga 6%. Itu riba. Atau, Mas, ini saya 16 juta, Mas. 16 kali nyicil. Tapi kalau Mas enggak bisa nyicil bulan ketiga, enggak bisa saya tarik. Itu leasing. Bukan jual belinya tadi, kalau itu sewa beli, itu beda hukumnya. Nah maka kalau kayak tadi, kalau itu sewa, silahkan, monggo. Tapi kalau kemudian dia kemudian pinjam duit, itu nggak bisa. Kalau mobilnya sewa, kalau duit itu nggak bisa disewa. Nggak ada rent untuk duit. Tapi ada rent untuk barang, sewa. Jelas dari sini, jelas. Kasman, tadi kan, yang mana? Oke, saya di sini yang mana nih? Oke, monggo silakan, Pak. Silakan. Saya yang pakai kerudungan abu-abu boleh sebelahnya tadi, tapi boleh mbak juga dengan yang kedua. Nanti ya pak ya, sebentar ya, apa-apa. Coba yang kedua. Ya boleh. Begini, okay. Saya di rumah tuh nggak dandan seperti yang keluar gitu ya Pak Ustadz ya. Di rumah tuh pakai dasar aja biasa ya. Tapi suami nggak protes, nggak apa-apa, suami baik itu bagaimana? Nah, ini yang kedua, kebahagiaan di dunia itu adalah punya istri atau suami yang soleh. Nah, bagaimana misalnya salah satu saja, istrinya saja, kalau sudah mengajak, tapi dia mendukung saya kalau suami menjadi soleh, itu bagaimana proses? Oke, baik, terima kasih Pak Kang Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya singkat padat ini ya. Saya akan menanyakan. Saya mempunyai seorang ibu, Pak. Ya. Tapi ibu saya itu dari kecil sampai sekarang, kebetulan saya kan dengan nenek ya, tinggal, tidak pernah melaksanakan sholat lima waktu. Ya. Untuk sementara, saya karena mungkin memang sudah lama tidak bertemu dengan beliau gitu, walaupun bertemu, saya selalu mengajak gitu, selalu mengajak dengan beliau, ayo sholat, kita sholat. Tapi jawabannya, ah nanti dulu aja katanya gitu. Jadi sampai sekarang saya masih bingung, saya takut gitu, saya takutnya mungkin saya sebagai seorang tunanetra gitu, apakah mungkin saya tidak dipandang atau bagaimana? Ya. Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab yang kedua dulu, berarti kita sama mbak. Karena orang tua saya juga belum sholat di bawah. Karena orang tua saya masih non muslim, orang tua saya masih katolik, dan memang sebenarnya saya juga sama. Setiap kali saya pulang, saya mengajar, saya kemudian untuk mendakwai mereka. Karena kalau mirip, kita kemana-mana dakwai orang, tapi bapak ibu kita sendiri belum muslim, nanti yang telah buat juga. Karena bapak itu kemudian sebuah hal yang memang sebuah usaha manusia, tapi semuanya kemudian kliknya adalah Allah. Maka hidayah itu ada tiga. Satu, hidayah itu furqi. Dua, hidayah itu irsyad wal bayan. Yang ketiga, hidayah itu taufik. Yang pertama adalah akal. Itu adalah kemudian hidayah akal. Gampangnya, hidayah akal. Hidayah itu apa? Allah katakan, wahadai kamu dan sedain. Kami tunjukkan pada mereka ada dua jalan. Yang dengan akal mereka, mereka bisa pilih. Malah tanah malam akobah. Tapi jarang orang yang pilih jalan yang berunda-unda. Banyak yang pilih jalan yang mudah. Kenapa? Jalan maksiat itu mudah. Jalan berunda-unda itu jalan pahala. Susah. Maka itu adalah yang pertama, hidayah akal. Kita sudah punya. Yang kedua, hidayah irsyad wal bayan. Dalam bentuk melihat turunnya Al-Quran dan turunnya Rasul. Itu bersetuju juga. Maka Allah katakan waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Maka itu huda, hidayah. Yang ketiga, hidayah taufik. Maka yang bisa kita lakukan adalah menyentuh akal dia dengan hidayah irsyad wal bayan, dengan hidayah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Menyampaikan pada mereka dengan baik, urusan taufik itu urusan Allah. Dan Allah memberikan taufik kalau orang itu mau. Yang ini yang jadi masalah. Maunya ini yang susah. Nah, kalau kita kemarin ketemu ibu, sampaikan, bu, sholat lima waktu dong, dibilang enggak, nanti ajalah. Jangan dimarahin, jangan dibantah. Bagaimanapun juga, itu adalah ibu, orang tua. Seringkali saya punya teman, dia bilang, ustaz enak, ceritainya ideal. Ustaz sama anaknya sih, ustaz paham Islam. Wajar aja anak juga paham Islam. Ibu saya enggak seperti itu. Saya kasih tahu, bukan tugas kita menghisap dosa ibu kita. Tugas kita itu dalil dari Allah ke kita untuk memuliakan mereka. Jangan naikkan kemudian suara kita di depan mereka. Hormati permintaan mereka. Kalau mereka minta, kita langsung harus penuhi. Jangan kemudian berani-berani untuk memarahi mereka dan sebagainya. Itu tugas kita. Lalu apa yang kita lakukan? Ya nasihatin. Datang nasihatin lagi dan sebagainya. Jangan pernah bosan. Allah catat itu pahala. Dan kalau Allah berkenan, mudah-mudahan Allah kasih dia taufik. Kalau Allah belum berkenan kasih dia taufik, argo kita tetap jalan. Argo kita tetap jalan. Toh itu yang kita mau kan ya? Kita dapat pahala daripada Allah kan ya? Itu insya Allah. Nah jadi, apa kemudian dia gak menghormati kita gara-gara kita tunanetra? Gara-gara kita anaknya? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Jadi lebih baik jangan berhubungan pada dia. Lebih baik kita akan sampaikan aja. Jadi ingat ya, nyampein pada orang, jangan nyampein karena orangnya. Anda pasti kecewa dengan apa menjadi kemudian hasilnya. Kalau Anda nyampein karena Allah, Anda mau dipuji, Anda mau dicela, gak ngaruh. Karena Anda nyampe karena Allah. Kita diperbaiki. Jadi kalau orang diperbaiki, kita perbaiki niat kita berjalan. Dan seperti itu lebih mudah. Mudah-mudahan mereka juga nangkepnya lebih baik. Yang pertama-tama punya apa? Oh iya. Suaminya pakai dasar aja, suaminya gak pernah protes. Pakai dasar aja suaminya gak pernah protes. Apalagi pakai yang bagus. Lebih keren lagi. Kan gitu kan ya? Jadi, ya memang perlu berpakaian yang baik di depan suaminya. Nah kenapa? Karena itu adalah bagian daripada pahala kita. Tanpa peduli kemudian, kamu kok berubah sih? dipegang keningnya. Kamu gila ya? Tiba-tiba di rumah pakai baju bagus. Ngapain lu? Ya mungkin katanya belum, dia belum biasa. Biasanya ada pakai baju yang jelek-jelek. Dia kan apa pakai bagus? Ya bilangin, jangan bilang. Ya sudah, kalau gitu besok-besok nggak usah lagi. Jangan juga, ya bilang. Dia kan pergi kamu. Nah. Hati-hati di antara suami istri, seringkali ada yang namanya momentum killer. Tahu momentum killer? Jadi itu suasana lagi romantis-romantis, dia mulai malah bunuh suasana itu. Jangan dibunuh. Beli baju ke suaminya. Suami bilang baju, kamu beli di mana? Suaminya beli baju kepada istrinya. Kamu beli di mana? Beli di sini mana? Harganya berapa? Harganya 50. Mahal banget. Jangan ngomong gitu, itu momentum killer itu. Oh bagus banget, kan besok beli lagi ya. Gitu lebih enak. Jadi jangan pakai mana momentum killer tadi. Nah, jadi sampai yang ingat demi kamu, dia harus tahu bahwa kemudian di dalam Islam, suaminya itu harus dimulai sama istri. Nah, mungkin bisa jadi jalan perubahan buat dia. Sudah suruh berkali-kali, ya, sama seperti yang saya katakan tadi, perubahan tidak ada yang langsung. Bisa jadi setahun, bisa jadi dua tahun. Saya punya adik kelas, bandel banget. Gondrong, tapi saya ajak ngaji dia mau. Oke, sudah diajak ngaji, sholat subuhnya telat dulu. Saya bilang, oke lah, saya gak bisa lagi. Sekamar sama saya. Dia sekamar sama saya, berbagi kamar. Subuh saya bangunin tidur lagi. Bangunin tidur lagi, suruh pergi ngaji, tidur. Suruh nyumbang sedekah, malah beli stiker yang gede, 500.000 dua. Wah lama-lama saya bilang, saya tuh udah nyerah sama kamu. Saya keluar dari kampus, ternyata setelah saya keluar dari kampus, dia berubah. Kita gak tahu kapan pedih kita tanam subuh. Yang jelas yang kita tahu, karena kita sudah berdakwah, Allah sudah jatuh pahala kita, dan itu kita tanya. Jadi kan ya, insya Allah jangan menyerah. Kalau menyerah, ya sudah gak ada apa-apa. Kalau kita menyerah, kita dapat pahala dan mungkin dia benar. Kalau kita menyerah, kita gak dapat pahala, dia gak dapat pahala. Contoh, kebayang gak sih situasi kayak begini? Ini terakhir ya, saya kasih terakhir tadi sebelum nanti yang terakhir sonok. Saya ketika masuk Islam, apa nih lawan ibu saya? Termasuk tadi yang dibilang kalau suaminya gak senang kalau dia taat tadi ya. Kemudian ada saya yang masuk Islam, ibu saya bilang, kamu harus balik lagi agama Katolik. Saya bilang saya gak mau. Kenapa? Ini sudah agama yang paling benar. Apa yang ibu saya? Coba bayangin yang laki-laki, ibu kita yang kita dilahirkan dari rahimnya, dia bersujud di jebaknya coba. Suruh saya untuk balik lagi agama yang mama. Kira-kira apa mau gak? Balik lagi. Wah berat itu. Coba bayangin aja, ibu coba kepalanya di depan kita. Apa saya pikirin? Kalau saya nyerah kali ini, berarti saya menyerahkan bahwa dia bisa dapat hidayah dan saya dapat hidayah. Tapi kalau saya tahan hari itu, setidaknya saya gak marah, saya cuma diem, saya cuma kemudian angkat dia. Setidaknya saya bisa melihat, bisa jadi jalan bagi dia untuk dapat hidayah. Paham kira saya? Coba kalau saya cerah di situ. Wah, habis, dia habis, saya habis. Jadi gimana kalau kemudian sama suami tadi? Ya sudah, berusaha jangan nyerah. Sampai mati belum nyerah. Kan gitu kan ya? Sampai jendol, langsung kita keluar. Yang terakhir, tadi mbak, mau gue silahkan. Nah, terakhir ya. Wih, udah jam 11 lebih. Waktunya habis, kita nampak singkat aja. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izin bertanya yang pertama, kepada siapa saja kita boleh berhijab? Kalau misalnya gini, kita boleh buka hijab maksudnya? Buka hijab ya. Kalau ke perempuan non muslim itu gimana batasannya? Terus yang kedua, di buku Ustaz tertulis tabarruj itu adalah segala perbuatan wanita yang menarik perhatian laki-laki. Betul. Baik diniatkan ataupun tidak. Mohon penjelasannya, terima kasih. Jadi ini, ada orang bilang, enggak kok saya berbeda ini cuma untuk diri sendiri kok, cuma untuk kekuatan pribadi aja, sebenarnya enggak. Banyak perempuan yang begitu, tapi tanpa sadar mereka suka diperhatikan laki-laki. Iya loh ya. Memang begitulah, karena itulah fitrahnya perempuan suka diperhatiin. Bajunya bagus banget, gombal kamu, tapi tenang berbunga-bunga hati. Nah itu memang biasa, itu fitrah. Nah jadi itu maksud saya. Jadi diniatkan untuk bersolek atau tidak diniatkan untuk bersolek sehingga menarik perhatian, itu tetap tidak dilakukan oleh perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua, pada siapa saja kita boleh membuka hijab kita? Pada orang-orang yang ditampilkan dalam surat An-Nur ayat 31. Boleh dibaca di situ. Siapa saja banyak? Bapak kita, bapak mertua, boleh. Bapak kita, bapak mertua, ibu, paman, paman tapi berlainan pendapat. Karena ada hadis, ada guna ayat yang lain, paman itu mahram, tapi kan harus pakai kerudung di depan dia. Ada hadis yang lain begitu. Nah, jadi bukan paman ya, sepupu perempuan, terus kemudian wanita-wanita muslim. Nah, tapi tidak diterangkan wanita-wanita non-muslim. Kalau itu wanita non-muslim, boleh nggak melihat aurat kita? Ulama berbeda pendapat. Berdasarkan surat An-Nur, maka Ibnu Katsir mengatakan mereka tidak boleh melihat aurat kita. Kita, teman-teman melihat kita. Jadi, teman-teman itu nggak boleh melihat aurat oleh non-muslim. Tapi Ibnu Katsir menyampaikan pendapat yang lain, bahwa itu karena ditakutkan mereka membuka aib kita atas apa mereka lihat. Jadi mereka lihat kita kan ya? Nah, nanti cerita, itu tau gak? Itu tau gak? Nah, ini bahaya tuh. Dia mengupa airnya tuh, nah ini gak boleh. Maka, Ibnu Katsir bilang bahwa seyogianya mereka gak melihat. Ulama-ulama mengatakan, dalam perkara-perkara khusus, maka itu menjadi boleh kalau kita bisa menjaga dia gak ember. Contoh, sekosan berdua sama cewek non-muslim. Memang harus begitu. Gak bisa lagi enggak. Sekamar sama non-muslim, boleh gak kita buka orang? Nasihat dulu, yang kamu lihat itu waktu kamu lihat saja. Tapi tidak boleh dibilang sama dia keluar, karena di dalam agama saya kita tidak boleh buka aib keluar. Itu boleh. Kalau benar-benar terpak, jadi kira-kira gitu. Jelas ya? Oke, baik, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang salah, kalau ada yang baik hanya dari Allah tentunya. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf sekali. Sorry gak sempat menjelaskan yang tentang udah putusin aja. Yang jelas, Bapak Ibu sekalian, hati-hati dengan yang namanya pacaran. Karena kenapa? Survei tahun 2006 mengatakan bahwa Kompas mengeluarkan bahwa sekitar 51% warga Jakarta itu perempuan sudah tidak perawat. Di Bandung lebih parah, 54%. Itu 2006. Ada banyak mengatakan enggak, ini salah. Disurvei lagi tahun 2008 oleh KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Ternyata didapatkan 62,7% remaja SMP di Jakarta tidak perawat. 62,7%. Banyak orang kata enggak, ini salah. Di survei lagi tahun 2012 kemarin di Surabaya, 44% remaja SMA mengatakan bahwa boleh berhubungan seks asal dengan pacarnya dan asal sama suka sama suka. Dan awalnya semua dari pacaran. Maka memang betul, zina tidak selalu diawali dari pacaran, tapi pacaran selalu mengakhiri dengan zina. Seluruh zina diawali dengan pacaran. Nah, kenapa seluruh zina diawali dengan pacaran? Kita enggak bahas wanita tunas susila ya. Yang kita bahas adalah orang-orang SMP ini. Awalnya di mana? Pacaran. Ngeri. Nah, kenapa? Pacaran itu bisa menghilangkan akal, sehingga wanita bisa berbuat tanpa dia sadar, karena laki-laki pintar. Kenapa laki-laki pintar? Pintarnya laki-laki memang menggoda, gombal. Itu pintar mereka, dan itu enggak salah. Pintarnya perempuan yang suka digombali. Gombalnya laki-laki itu berguna ketika sudah nikah, menjaga keutuhan rumah tangga. Tapi kalau kemudian belum nikah itu bahaya. Dan banyak sekali cara-cara digunakan, jebakan-jebakan supaya wanita bisa menghabiskan dan menjaga segala-galanya. Yang jelas, saya sebagai laki-laki, dulu ketika saya masih kemudian kuliah, dulu ketika saya masih SMA, saya tahu persis bahwa kalau saya pengen saya bisa membuat wanita melawan apapun. Serius. Caranya gimana? Banyak. Salah satunya nih, saya kasih tahu, yang sangat mengerikan dari pacaran. Contoh nih, gimana cara membuat dia melawan apapun? Contoh gini, ini kisah nyata. Kisah nyata. Kisah nyata ya, ini ada yang laporin, saya buat di dalam buku Udah Musikin Aja, di bab yang paling depan. Jadi kamu nak orang banyak baca, orang bilang, apa yang tidak terlalu vulgar nih? Email yang di depan surat Udah Musikin Aja di emailnya. Saya bilang, itu email yang sudah saya sensor 70% sehingga jadi seperti itu. Yang ada, jauh lebih mengerikan lagi. Cerita begini, ada seorang laki-laki, dia pacaran. Dia sudah umur 21 tahun. Dia mau sama cewek begini. Saya sudah 21 tahun, tapi saya belum pernah berhubungan dengan siapapun. Tapi saya tahu awalnya gak begitu. Awalnya begini, karena jadi bawa wanita. Mau yang ngomong apapun, dia bilang gini. Pacaran ini sendiri. Belum tahu gimana? Kita sudah 4 tahun. Kira-kira gimana namanya? Abang baik gak? Abang baik banget. Gak ada deh sebenarnya abang. Pernah gak abang membayangkan dia gak pernah sama sekali? Ada gak saya gak sama abang saya? Sebesar-besar dunia. Sama abang juga sayang pada adik. Dan abang berjanji, abang pasti kemudian membuatkan masa depan yang paling indah buat adik. Tapi adik, saya tuh ada satu yang mau saya omongkan. Mau ngomong bang, ini penting banget. Tidak apa-apa, gak enak. Gak apa-apa kok ngomong aja bang. Tidak apa-apa, gak enak. Gak apa-apa kok ngomong aja. Ya gak jadi gini, adiknya gak jadi. Kenapa gak jadi madam? Emang seperti apa nih? Gak ngeliat siapa kok adik marah. Emang ngomong kok? Gak usah. Gak apa-apa bang, gak apa-apa. Bener gak marah? Bener gak marah? Bener. Oke, kalau itu saya ngomong. Asik, gini. Penasaran gak? Penasaran kan? Gini, abang sudah 21 tahun, tapi belum pernah sama sekali megang wanita. Tapi abang tahu sih, adik pasti gak mau. Cuma ya itu cuma main-main aja, gak apa-apa. Abang benar-benar mau. Itu sering gak terjadi conversation seperti itu? Sering banget. Aku benar-benar mau, tapi gak apa-apa. Kapan itu? Kapan baru sadarnya? Ketika sudah terjadi bangunan. Lama gila, awalnya begitu tuh. Karena yang awal pada itu sangat-sangat membuat aku gila. Itu banyak terjadi. Serius, saya tak pernah bohong. Kemarin di PSD, ketika saya baru ingin, nah udah mungkin aja, langsung datang 10 atau 12 email. Cerita apa? Sudah kebablasan. Serius. Nah makanya jangan diterbitkan, sudah tahu cowok seperti itu. Bung, kok usah, saya gak ngapa-ngapain mau pacaran. Ya gak ngapa-ngapain, ya ngapain pacaran. Saya cuma pegangan tangan doang. Kalau cowok anda cuma cukup pegangan tangan doang, harus hati-hati. Coba cek baik-baik, jangan-jangan dia bukan cowok. Karena cowok gak akan mau cuma sampai pegangan tangan, gak akan cukup sampai pegangan tangan. Betul begitu? Paham ya? Kalau gitu cowoknya memang yang punya nafsu. Memang cowok nafsu. Kalau cowok gak nafsu, gak ada kita. Gimana dia? Maka kalau sudah tahu cowok nafsu, jangan dipancing. Gitu loh, bisa paham ya? Nanti sisanya selanjutnya monggo dapat satu penyebab. Kalau mau jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Junudan fida, a'idtu syababani.